الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمين مسلمات إخوات أعزكم الله يتبنى بهم كلاما satu-satu tujuh nombornya satu-satu 111 insyaAllah kita lihat bahasa Arab dulu yakni fi safha أربعة وأربعين رقم 111 وأعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء بمقصود لحق halaman 117 111 Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya tidak ada penghalang di antara seorang hamba yang beriman sehingga ia menjadi kafir kecuali ia mengingkari sebahagian ajaran atau menambah atau mengurangi atau juga mengingkari sebahagian ayat Allah atau sunnah Rasulullah. Bertakwalah, semoga Allah merahmatimu. Jagalah dirimu dan waspadalah dari sikap ghulu yakni berlebihan dalam agama sebab kebenaran tidak diperolehi sedikit pun darinya. Jadi di sini sesungguhnya tidak ada penghalang di antara seorang hamba yang beriman sehingga ia menjadi kafir kecuali ia mengingkari sebahagian, sebenarnya bukan saja sebahagian walaupun satu huruf sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dan disepakati oleh ulama terutama ahli sunnah wal jamaah yang banyak salat. Kalau ayat Quran itu misalnya alif lam mim, kita mengiyakan satu huruf saja, bukan satu kalimah, bukan satu ayat, bukan sahagian, satu huruf saja, maka kita sudah merubah Quran atau mengurangi. Siapa yang sedar ia melakukan dengan sengaja, apa dia yang dihasilkan di kafir. Sebab ayat ini kalau kita baca ya, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, di antara yang ditujukan alif lam mim, tiga huruf ni. Walaupun tiga huruf, kalau kita lihat dalam tafsir, kebanyakan ulama tafsir mengatakan alif lam mim huruf muqatta'ah ni dikatakan Allah ma'ala. Mereka berjaga-jaga, mereka mengatakan Allah ma'ala. Tetapi dilanjutkan la raiba fi. Dalikal kitab, itulah kitab. Termasuk isi al-kitab walaupun alif lam mim. La raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau tidak ada raib, tidak ada keraguan terhadap apa sahaja dalam Al-Quran walaupun satu huruf, itulah petunjuk bagi orang yang mau beriman. Tetapi kalau mengkufuri walaupun satu huruf, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Tapi sekarang manusia bukan saja mengkufuri, bukan saja mengurangkan, bukan saja menambah, tetapi mereka mentakwil dan mentahrif. Sekarang ini manusia yang mengatakan dirinya beriman bukan saja mengurangi, menambah, ataupun mengubah suai, tetapi mereka mentakwil dan mentahrif. Ini juga termasuk apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bahri, termasuk orang yang kafir. Kerana arti bid'ah menambah, ulama-ulama salah mengatakan merubah ataupun mengurangi, itu dikatakan sudah melakukan bid'ah. Kita pasti ya, dan kita pastikan kullu bid'atin dhalalah. Jadi asasnya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bahri di nombor 111 itu adalah Al-Quran dan Hadis, dan kesepakatan ulama-ulama salaf yang mana Quran yang Allah sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang mana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman artinya aku sudah sempurnakan, arti sempurna tidak boleh diubah, tidak boleh dicacatkan, tidak boleh dicabuli, dan tidak boleh dibuat apa saja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, tamam, sempurna. Kalau diubah dia tidak akan sempurna. Kalau sesuatu yang sempurna, kalau diubah dia tak akan jadi sempurna. Misalnya saya bisarkan kepada antum 2 campur 2, 4. Kita tak boleh ubah 3 ataupun 5. Kalau diubah bermakna kita sudah merosakkannya. Begitulah Al-Quran. Kalau kita katakan 2 campur 2, 4 sampai kiamat, sampai bila-bila, tidak boleh diubah. Al-Quran diubahkan oleh ulama-ulama salah seperti itu. Kalau 2 campur 2, 4 sampai kiamat, kita boleh jadikan 3, kita tak boleh jadikan 5, kita tak kembali kepada asal jadi 4. Jadi tidak boleh diingkari sebahagian ajaran atau menambah. Sebab menambah di dalam hadis daripada Ibad bin Sariyah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berjaga-jagalah kamu daripada menambah-nambah dalam urusan agama ini, kerana setiap tambahan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiapnya bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Alhamdulillah, dengan seringnya kita mendengar, dengan jadi diulang-ulang hujah-hujah ni, ia akan memantapkan iman kita. Kerana hanya hujah Al-Quran dan Hadis yang boleh menguatkan dan memantapkan iman kita. Jangan ikut orang-orang yang kadang bila diulang berasa jemu. Itu Allah belum beri hidayah. Semakin banyak kita mendengar dan semakin sering kita mendengar, agama itu nasihat. Orangnya jiwa kita dapat nasihat daripada ayat-ayat yang sering kita baca dan ayat-ayat yang sering kita dengar. Kadang-kadang walaupun selalu kita dengar, kita belum hafal. Dan mudahkan dengan selalu mendengar. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang langsung tak tahu baca dan menulis. Maksud saya bahasa Arab. Jadi kalau sering dia mendengar, sekurang-kurangnya dia hafal. Sekurang-kurangnya dia boleh faham dan akhirnya dia hafal, insyaAllah. Jadi ayat Al-Quran tidak boleh dikurangi, dikurangkan, tidak boleh ditambah, tidak boleh diubah, tidak boleh ikut mana yang ada. Hatta memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri juga salah. Sebab Al-Quran bila dipahami dengan pemahaman kita sendiri, tidak akan menambah hukum ataupun menambah sesuatu yang tidak dikendaki oleh Al-Quran ataupun tidak dikendaki oleh syarak. Sehingga diberi inzar, peringatan oleh Nabi Muhammad SAW, man khala fil Qur'ani bi ra'yihi yatabawa ma'aduhu minan nar. Siapa yang memperkatakan Al-Quran ataupun menafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya, dengan pendapatnya, maka diancam dengan apa? Tunggulah satu baku daripada api neraka. Ini bermakna Quran tidak boleh ditafsirkan sesuka hati kita. Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri, dan tafsirkan Al-Quran dengan tafsir Rasulullah SAW yang diambil daripada hadis-hadis yang sahih ataupun daripada asar-asar para sahabat. Di sini diseru oleh Imam Al-Bahri, bertakwalah. Kerana manusia yang paling sempurna imannya bila bertakwa. Maka Rasulullah SAW, usikum bitaqwa Allah. Aku berwasiat kepada kamu semua supaya bertakwa kepada Allah. Kerana ketakwaan inilah yang diharapkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Kerana orang yang sempurna imannya adalah orang yang bertakwa. Manusia yang belum bertakwa, manusia belum sempurna imannya ataupun lemah imannya. Jadi bertakwalah kita. Kerana ini seruan Allah dan juga seruan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menggunakan kalimat usikum bitaqwa Allah. Wasiat ini sesuatu yang perlu dipelihara, dijaga, dipahami. Sehingga orang kita ya, kalau mak kita dah berwasiat, sampai orang-orang yang bid'ah ni, kalau kita katakan bahawa wasiat mangkau ni bid'ah, kita tetap jaga. Kenapa? Bagi mereka wasiat sesuatu yang perlu dipelihara dan dijaga. Dan Rasulullah SAW sering mengatakan usikum bitaqwa Allah, usikum bitaqwa Allah. Di sini Syekh kita Imam Al-Bahri mengatakan bertakwalah, semoga Allah merahmatimu. Rahmat ia bagi sahabat-sahabat yang berikut kuliah ini banyak maksudnya. Rahmat di antaranya pengampunan, rahmat di antaranya kasih sayang, rahmat di antaranya syurga, dan rahmat di antara petunjuk. Itu adalah maksud rahmat. Sehingga kalimah ini sering diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kalau sahabat kita bersih, kita katakan ya rahmatullah, rahmatlah, semoga Allah merahmatimu. Jagalah dirimu dan waspadalah dari sikap ghulu atau ghalu. Ghalu melampaui batas, ghalau keterlaluan dalam hal-hal yang berupa ibadah yang tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat yang datang menuju, sedang Rasulullah SAW duduk, dia datang. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadu, ya Nabiina, ya Khairana, ya Ibn Khairana. Kemudian, ya Sayyidana. Panggilan-panggilan yang Rasulullah SAW masih boleh senyum. Tetapi bila dikatakan ya Sayyidana, maka Rasulullah SAW pun sudah berhenti. Berhenti kau, kau jangan angkat aku melebihi apa yang Allah sudah angkat. Maka katakanlah bahawa Rasulullah SAW itu Rasulnya dan hambanya. Fakulu abdu wa rasul, fa inni Rasulullah wa abdu. Kenapa Rasulullah SAW tak suka diangkat? Kerana Sayyid itu perkataan yang boleh membawa kepada galau. Sayyid boleh membawa membawa makna Tuhan. Kepada selain Rasulullah SAW boleh kita katakan Sayyid, kepada para Nabi dan para Rasul tidak boleh, kerana ada larangannya. Sehingga tidak pernah kita jumpa di dalam semua selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada orang mengatakan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu tidak boleh, kerana tidak dilarang untuk Rasulullah SAW menggunakan kalimah Sayyid. Maka untuk yang lain tidak boleh. Tetapi ada orang mengatakan boleh menggunakan Sayyid, kerana Rasulullah SAW pernah mengatakan ana Sayyidul Mursalin, ana Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin tuan, Sayyid penghulu bagi semua utusan. Mursalin yakni para Rasul. Tetapi Rasulullah SAW tak suruh menggunakan Sayyid kerana garangannya. Jadi berjaga-jaga. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Kata Ibn Mas'ud, sedikit tetapi benar-benar ikut sunnah lebih baik daripada anda menambah-nambah dan menambah jadi bid'ah. Jadi kalau ada larangannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini adalah hadis yang sahih, yakni hadis yang Rasulullah SAW mengatakan berhentilah, engkau jangan angkat aku melebihi apa yang telah aku angkat. Kalau Allah angkat, sesungguhnya aku hambanya dan rasulnya. Jadi yang dilarang Rasulullah pada masa orang, seorang sahabat ini mengatakannya adalah apabila Rasulullah diberi julukan Sayyid. Kenapa perkataan ini galau? Bukti perkataan ini galau, Rasulullah terus membacakan ayat, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab jangan kau galau dalam agama kamu. Jadi galau ini dalam hal aku sekalipun. Tengok ya, larangan Rasulullah SAW dilanggar oleh orang-orang sekarang. Rasulullah SAW melarang kita galau kepada Rasulullah SAW, tetapi orang sekarang galau. Apa dia? Bagaimana dia mereka melakukan galau kepada Rasulullah SAW? Dengan adakan maulid. Maulid, wujudnya maulid berpunca antaranya daripada berjanji. Kalau ikut di antara kisah berjanji ni, apabila iparnya Salahuddin Al-Ayyubi sakit, dia beragama Syiah, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, iparnya, dia bernazar kalau disembuh dia akan adakan hari perayaan maulid. Ada mengatakan 7 hari 7 malam. Bila Allah takdirkan sembuh, maka dia adakan maulid. Tetapi maulid yang 7 hari 7 malam ni, kalau tak ada itu, tak ada ini, sunyi saja, tak jadi maulid. Maka diisytiharkan sesiapa yang boleh membawa ke depan, yakni menulis satu syair, yang mana syair ini untuk memuji Nabi Muhammad SAW, dia akan diberi hadiah. Sebab riwayat mengatakan diukur kitab yang ditulis, kitab yang ditulis diukur dan ditimbang dengan timbangan emas. Kemana kalau bukunya tebal macam ni, tebal macam ni, dulu pakai kertas tebal lah. Maka ditimbang emas, kalau tebalnya sekilo-sekilo masalah dah. Itu ubahnya. Jadi oleh kerana banyak-banyak syair-syair yang terpilih itulah yang ditulis oleh Ahmad Barzanj. Barzanj satu daerah yang sekarang di Ilah. Jadi bila Barzanji ini dikedepankan, oleh kerana bunyinya sedap, bunyinya sedap, bahasa Arab disyairkan dengan suara-suara yang merdu dan sebagainya, akhirnya dijadikan Barzanji ini sama seperti Al-Quran. Sehingga orang jahil separuh nak pegang Barzanji ambil wudu. Tak boleh baca Barzanji dalam keadaan hadas besar, hadas kecil. Seolah-olah Al-Quran dengan Barzanji itu sama. Sedangkan Barzanji itu adalah pantun atau syair yang ditulis oleh orang yang di dalamnya dipenuhi dengan hadis-hadis mungkar, hadis palsu, hadis la'asulahu, dan tak ada kaitan dengan salam separuh. Cerita-cerita khurafat, cerita bid'ah, cerita-cerita tahayul. Misalnya kita ambil daripada Barzanji, ini cerita pasal galau. Di dalam kitab Barzanji, Nabi Muhammad dilahirkan bukan melalui faraj ibunya, tetapi melalui pehanya. Nak mulakan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad katanya dikeluarkan oleh Allah SWT, yakni dilahirkan melalui peha, melalui faraj. Begitu susah, apalagi kalau melalui peha. Cuba bayangkan. Dan bila Nabi Muhammad dilahirkan, lihat dan berjanji, saya sudah terjemahkan dan saya sudah edarkan, yang jadi bidan bukan calang-calang orang. Yang jadi bidan Asia. Siapa Asia? Isteri Firaun. Jadi bidan. Dan sekumpulan bidadari-bidadari daripada syurga menjadi bidan. Kelahiran Rasulullah. Ini lagi khurafat, lagi takhayul. Bertentangan Al-Quran dengan bertentangan hadis. Asia di mana sekarang? Di Barzah. Dia sudah wafat. Boleh tak dia turun ke bumi? Tidak boleh. Ayatnya wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'atsun. Orang yang mati di barzakh, dia tak boleh keluar kecuali di hari kebangkitan di mahsyar besok. Yang kedua, cerita bidadari. Bidadari tak akan turun ke dunia. Kenapa? Bidadari termasuk isi syurga. Sepakat ulama. Ibn Hajar mengatakan apabila Rasulullah SAW bersabda, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara min qalbil bashar." Maka kata Ibn Hajar, ini bermakna isi syurga tidak akan dilihat di sini dan tidak pernah dilihat oleh siapapun. Walaupun satu mata tidak pernah melihat apa dalam syurga, walaupun satu telinga tidak pernah dengar bunyi-bunyian daripada syurga, dan tidak boleh dibayangkan, dikhayalkan oleh hati manusia. Tidak. Jadi bagaimana boleh turun ke syurga, apa ke dunia, penghuni syurga yang bidadari-bidadari? Subhanallah. Dan bidadari-bidadari ini, Quran mengatakan lam yansasunna insun wala jin, dalam surah Ar-Rahman. Dan bidadari-bidadari ini tidak pernah disentuh oleh jin atau manusia. Tidak pernah. Kalau diturun, bermakna disentuh oleh siapa? Balik-balik oleh ibunya Rasulullah SAW atau dia menyentuh. Tidak pernah disentuh dan tidak menyentuh bidadari-bidadari ini. Jadi cerita dalam Al-Quran, kalau dikembalikan kepada hadis juga, dan dibezakan, diperbandingkan dengan isi berjanji, amat jauh. Ini bermakna mereka galau sehingga membuat cerita tentang Nabi Muhammad untuk mengangkat Nabi Muhammad dengan cerita-cerita yang palsu. Akhirnya Nabi Muhammad bukan diangkat tapi dihina. Dihina dengan sehina-hinanya. Begitu juga galaunya mereka kepada Nabi Muhammad. Ini yang sering saya bacakan. Mereka mengangkat Nabi Muhammad lebih tinggi kedudukannya, darajatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syair yang hampir semua hafal, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauka nuri. Anta di sini ganti nama untuk Nabi Muhammad SAW. Ini bermakna pembaca syair ini mengatakan, engkau lah ya Muhammad syamsun, matahari waktu siang yang menyinari bumi atau menyinari alam ni. Bila malam, badrun, bulan purnama yang menyinari bumi ini waktu malam, waktu gelap. Dengan adanya badrun, bulan purnama teranglah. Anta nurun, engkau lah ya Muhammad satu cahaya. Fauka nurin, di atas cahaya Allah. Kalau ini tidak syirik bagaimana? Jadi galau, keterlaluan ini berlaku kepada Nabi, kepada kaum Nabi Muhammad SAW dan kaum-kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad, Makanya Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kita dah di antara yang dikatakan ahli kitab kerana mendapat kitab di langit, jangan galau. Sebab punca kehancuran akidah syirik umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW antaranya adalah galau. Tahu sekarang galau ya? Jadi jangan keterlaluan dalam beribadah dan dalam mengangkat Nabi Muhammad SAW. Contoh yang saya bawa ni adalah contoh mengangkat Nabi. Jadi cukuplah kita katakan kepada Nabi bila sebut Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita berselawat di mana pun kita berada, selawat itu sampai sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Adapun keterlaluan mengangkat Nabi, itu bukan tanda cinta, tapi itu tanda menghina. Ingat, mencintai Allah dan Rasulnya sudah diajarkan, sudah dikhabarkan oleh Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ibn Katsir mengatakan, walaupun ayat ini mengatakan, katakanlah ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah juga mencintai Rasul. Kerana dalam hadis Bukhari, tidak beriman seseorang kamu sebelum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dalam kewajiban mukmin terapai ada hadisnya, hukum mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan fattabi'uni, ikutlah Muhammad, ikutlah Muhammad. Dan bila kita Muhammad dan Rasulullah, jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya, rukunnya dan tuntutannya satu saja tuntutannya. Apa dia? Muhammad dan Rasulullah. Apa arti Muhammad dan Rasulullah? Ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad wajib kita ikut kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita keterlaluan, kita kutip kita bukan mencintai Nabi tetapi kita menghina Nabi. Jadi bertakwalah, semoga Allah merahmatimu. Jagalah diri kau kalau yang ini berlebihan dalam agama. Kalau tidak faham, jangan malu untuk angkat tangan bertanya. Kenapa? Sebab kebenaran tidak diperolehi sedikit pun darinya, dari galau, berlebih-lebihan. Lihatnya manusia yang jahil ni, bila galau kepada Nabi, Nabi diangkat sebagai Tuhan. Sekarang bukan galau kepada Nabi saja, tapi galau kepada wali-wali, maka wali-wali itu diangkat sebagai Tuhan. Saya katakan, walaupun dia tidak sembah dan tidak sujud kepada wali-wali itu, tetapi bila sifat-sifat Tuhan, sifat Allah diberikan kepada wali, ini apa tandanya? Mestarakan Allah dengan wali, mestarakan wali dengan Allah supaya disembah. Kalau tidak, buat apa dibuat persamaan seperti itu? Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak boleh disetarakan kedudukan Allah dengan makhluknya. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak boleh disekufukan. Tetapi orang-orang jahil galau kepada Nabi dan galau kepada yang dikatakan wali, syekh-syekh, mereka angkat melebihi apa yang Allah izinkan. Itu namanya galau. Sehingga cuba lihat, saya dengar ada orang memberi tahu saya dan bertanya, kuburnya Ustaz Taha, semoga Allah merahmatinya, itu setiap malam Isnin ada saja orang katanya duduk berzikir, beretikaf dan memuji-muji Ustaz Taha. Tidak tahu, tapi semasa hidupnya saya pernah ikut kuliah Ustaz Taha. Di antara ciri-ciri ajaran dia mengangkat wali. Wali yang diangkat bapaknya, tapi tak langsung dia pun terangkat. Sekarang akibatnya, kalau dia tidak memberitahu kepada anak muridnya lebih awal, seperti sekarang kita katakan tak boleh galau, akhirnya anak muridnya yang tak tahu apa itu galau, sekarang galau kepada Ustaz Taha. Ingat, dia galau bawa kepada syirik. Dalam kitab Tauhid dan dalam bid'ah Abdul Al-Sunnah Al-Jamaah, kita akan bincang nanti di antara yang menyebabkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad syirik adalah galau. Jadi kita akan buka ya dalam bid'ah Abdul Al-Sunnah Al-Jamaah. Saya ada sentuh di situ dan saya akan terus jelaskan lebih panjang lagi apa itu galau. Jadi janganlah galau ya, janganlah keterlaluan. Jangan keterlaluan dalam memuja dan memuji, dan begitu juga ibadah. Sebab ibadah sudah Allah SWT beri garis panduan. Keluar daripadanya, maka kita ditakuti menjadi syirik. Syirik ini amat bahaya, kerana syirik menjadikan ibadah kita batal. Dan kalau syirik itu syirik akbar, akan dikekalkan di dalam neraka buat selama-lamanya, kalau syirik akbar. Dan ditakuti 70 darjat yang Allah berikan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab adalah diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan syirik, walaupun syirik asghar. Dan kita teruskan, cuba lihat bahasa Arabnya, sama-sama kita lihat di halaman 44 tadi ya, bahasa Arabnya insyaAllah. 112 wa jami' al-kitab wa huwa 'anillah wa 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabihi wa 'an at-tabi'in wal qarn ath-thalith ila qarn ar-rabi' fattaqillah ya 'abdallah wa 'alayka bit-tasdiq wat-taslim wat-tafwid ya'ni war-ridha lima fi hadha al-kitab ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به خيرنا أن خيرته أو صاحب بدعة أن بدعته أو ضالا أن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول العظيم وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب فرحمه الله وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وَرَحِمَ وَالِدَيْهِ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ وَبَثَّهُ وَعَمِلَ بِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِهِ فَإِنَّهُ دِينُ اللَّهِ وَدِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مَنْ انْتَحَلَ شَيْئًا خِلَافَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ لِلَّهِ بِدِينٍ وقد أرده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد أرد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر disebut وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق بصدق النية وخالص اليقين وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المحن واللجاجة فإنه ليس من الدين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. Dikatakan zaman kita ni zaman yang buruk. Lihat, zaman usuk, zaman su, yang ini zaman yang buruk. Inilah waktunya. Terjemahnya di halaman 112. Seluruh yang saya tuturkan dalam buku ini berasal dari Allah, yang ini dikutip, diambil dari apa yang Allah firmankan. Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, diambil juga daripada sahabat Rasulullah SAW, akal sahabat dan tabi'in serta generasi abad ketiga hingga abad keempat, yakni abad salaf, generasi salaf. Maka dari kata-kata ini kita fahami salaf di antara dikatakan zaman salaf 4 tahun saja. 400 tahun. Zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in diberikan 400 tahun, bukan 4 tahun, 400 tahun. Selepasnya dikatakan zaman salaf. Zaman salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in itu dikatakan zaman kurun mufaddalah. Dan hadisnya adanya, hadis yang sering kita baca, khairun nasi qarni thumman ladina yalunahum thumman ladina yalunahum. Sebagai kurun, yakni manusia yang ahli syurga, kurunnya kurun asal salam dan sahabat. Kemudian tabi'in dan tabi'in. Makanya kita disuruh ijtiba' kepada mereka. Inilah yang dikatakan salaf. Maka kita pertahankan manhaj salaf kerana ada perintah supaya kita ijtiba' kepada tiga generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah dibincangkan ya. Kita sudah bincangkan berkali-kali kenapa kita mesti kembali kepada manhaj salaf dan apa manhaj salaf. Kita diwajibkan mengikut manhaj salaf. Adapun orang di luar mengatakan ahli sunnah wal jamaah cukup, salaf tak perlu katanya. Kerana salaf katanya Wahabi. Ini satu tuduhan yang keterlaluan. Jadi kita yakin apa dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, jadi diambil daripada Quran dan hadis serta akhbar, dan diambil juga daripada Qudun Mufadala, orang-orang dalam Qudun Mufadala, sahabat dan tabi'in dan tabi'in, itu ada asasnya di Al-Quran. Kalau mau tahu bahawa kita disuruh kembali kepada manhaj mereka, yakni manhaj salaf, tabi'in dan tabi'in setelah sahabat, ayat Quran dalam surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 100. Bunyiannya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannat tajri tahtaha al anhar khalidina fiha wa dhalika al fawzul azim. Adapun yang belum bulan awal yang masuk Islam, muhajirin wal ansar itulah para sahabat sekalian. Disebut di situ walladheena ittaba'uuhum biihsan, adapun orang yang ittiba' kepada mereka dengan cara yang ihsan. Ihsan yang ini berilmu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Maka pasti Allah akan ridha. Kerana orang yang ittiba' kepada salaf untuk mencari keridhaan Allah, untuk dapat keridhaan Allah, maka Allah ridha. Dan sudah disediakan kepada orang-orang yang ikut salaf ni, yang ikut mana salaf, syurga-syurga bawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Imam Al-Barbahari, dia ini dikatakan syurga Firdaus, syurga arsy Allah Subhanahu wa taala. Jangan gambarkan, kita yakin saja. Dan air yang mengalir ke syurga Firdaus datangnya daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Air ini dibawa arsy Allah Subhanahu wa taala, kerana arsy Allah di atas air sebagaimana dalam surah Hud. Jadi air ini akan mengalir ke mana? Ke syurga-syurga. Dan syurga ini sudah diperuntukkan, sudah ada, sudah diperuntukkan bagi orang-orang yang ikut manhaj salaf. Jadi kitalah yang ikut manhaj salaf. Dan disebut di situ oleh Allah, mereka dapat kerjaan yang besar. Jadi untuk dapat kerjaan yang besar, tidak ada jalan, jadi satu jalan. Apa jalannya? Mengikut manhaj salaf. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Bahri dalam kitab ini. Di halaman seterusnya, bertakwalah. Lihat, disuruh bertakwa sekali lagi, bertakwalah dan berusahalah, iaitu beramallah. Bertakwa saja tanpa amal, nanti terkena ayat Allah SWT, kamu rafaqtan indallahi antakulu ma la taf'alu. Bercakap tapi tak buat. Bercakap pun buat. Kalau tidak, Allah SWT benci kepada orang seperti ini. Seperti Yahudi ya, bercakap suruh orang buat tapi dia tak buat. Bertakwa dan bersabarlah wahai hamba Allah, untuk selalu membenarkan apa yang datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Bersikap tunduk patuh, iaitu taat, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Rasulullah, dan patuh, iaitu taat. Berserah diri, dalam bahasa Arab istislam. Agama Islam adalah agama menyerah diri. Al-Islamu wal istislam, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna kita tunduk patuh, kita ikut apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang dan seterusnya. Dan menyerahkan perkara ghaib kepada Allah, bukan kepada para wali. Ini nak cerita ghaib, cerita diambil daripada cerita wali-wali. Dibacanya buku yang ditulis oleh siapa kita tak tahu, penulis-penulis mengkhianati Islam, Nabi lebih mulia daripada para Rasul. Ceritanya subhanallah, hebatnya para wali, sehingga para Rasul pun tak dapat sehebat macam tu. Betul kan, kalau kita baca cerita wali-wali ni, Allahu Akbar. Ada betapa dalam air 40 hari. Macam mana betapa dalam air 40 hari? Nabi pun tak suruh macam tu. Ada ceritanya tu. Ada yang boleh terbang daripada Yaman ke Mekah. Orang baru nak berangkat ke Mekah, pada masa itu berbulan-bulan naik kapal ataupun separuh naik apa, naik unta dan sebagainya. Tapi waktu itu sudah ada dari relax minum air di mana? Di tepi Kaabah. Subhanallah, Nabi pun tak buat macam tu. Ini kenapa? Kena bodoh-bodoh. Makanya sekali lagi saya katakan dan terus saya katakan, kenapa wali-wali sufi yang ada sekarang guru-guru sufi suka kamu berzikir saja, betul kan? Berzikir. Kalau berzikir di sewa tempat yang paling besar tu, di mana? Di expo sana ya. Berapa ribu boleh muat sup? Ramai sup eh? Makin ramai makin seronok. Satu ilmu pun tak diberi, disuruh zikir-zikir supaya terus bodoh. Bila bodoh, kamu dipermainkan. Makanya orang sufi, guru-guru sufi tak suka kamu belajar, terutama ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama yang kembali berkuat hadis. Makanya dibenci kepada salaf kerana salaf mengajak berkuat hadis. Kerana bila kembali berkuat hadis, mereka ternyata pembohong, terbongkar pembohongan mereka. Tapi salaf tidak. Salaf menyuruh kita belajar, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, duduk dalam majlis seperti ini supaya kita menjadi orang yang pandai. Tapi sufi, sebab apa kata Imam Syafi'i? Man tasawwafa faqad tazandaqa. Siapa masuk sufi itu zindik, ahmak. Apa artinya ahmak? Biul. Apa katanya kalau masuk pagi jangan tunggu petang, petang dia sudah biul. Itu sufi, bermakna bodoh. Ada satu buku yang saya lanjutkan tentang sufi. Saya ambil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kadang-kadang berpindah daripada satu negeri ke satu negeri kerana benci kepada orang sufi. Dan Imam Syafi'i terlalu banyak menceritakan tentang keburukan sufi. Imam Syafi'i dia berjihad untuk cari ilmu, tapi orang sufi berjihad untuk melenyapkan ilmu. Makanya Imam Syafi'i paling benci kepada mereka. Orang yang mencintai ilmu benci kepada sufi, sebab sufi tidak pernah mengajar kita mendapat ilmu, tetapi cerita asyik-asyik cerita gaib. Oleh kerana mereka tak boleh pergi ke alam gaib, mereka katakan aku pergi ke alam gaib melalui apa? Melalui mimpi. Asyik mimpi saja. Malah kita boleh mimpi Nabi Muhammad pun di alam gaib. Kita boleh mimpi mak bapak kita, itu di alam gaib. Katanya saya pun boleh pergi ke alam gaib dalam mimpi. Makanya mereka besar-besarkan hadis-hadis mimpi. Mimpi saja tak boleh tahan kita dengan dia mimpi. Jadi bagi kita alam gaib bukan diterokai dengan mimpi, tetapi alam gaib khabar daripada Allah SWT. Alam gaib tidak boleh diterokai dengan mimpi, dengan betapa, dengan beruzlah, tak. Sehingga orang sufi kalau nak jadi orang wali ataupun nak menjadi seorang wali, seolah-olah ada kos. Apa dia kosnya? Belajar, fikir ramai-ramai, uzlah. Duduk dalam hutan, duduk dalam bilik, ya, duduk dalam gua, lama-lama jadi wali dah tak. Sehingga pembohongnya mereka. Sebab orang yang ikut tarekat ni, dia bangga dengan walinya, sehingga katanya engkau cabarlah wali aku. Mana karamah yang wali ni kelebihannya karamah? Boleh karamah mencabar-cabar? Karamah wali aku lebih hebat daripada wali engkau. Jom kita di surah aku suruh lawan karamah. Karamah bukan macam itu, Syekh. Karamah diberi oleh Allah SWT kepada seseorang untuk lebih kuat imannya. Makanya kalau kita baca para sahabat, berapa orang yang dapat karamah? Hampir tidak ada. Tabi'in, kemudian selepas tabi'ut tabi'in, itu ramai yang dapat karamah kerana Allah ingin menjaga supaya dia kuat imannya. Kenapa sahabat tak dapat karamah? Kerana sahabat sudah kuat imannya. Dan karamah diberikan kepada sahabat hanya pertolongan. Ya, seperti Umar sedang khutbah di Mekah, menyuruh askar yang sedang perang itu menuju ke satu tempat. Ya, beralih ke satu tempat. Bila ditaati suara Umar yang datangnya daripada masjid Nabi Muhammad SAW, tak pakai, bukan SMS ya, tak ada SMS, tak ada handphone, tak ada, tapi suara Umar sampai ke situ dan Allah beri pertolongan. Ini namanya karamah. Begitu juga kalau tak salah saya, kalau saya betulkan Al-As, dia membawa askarnya menyeberangi, setelah kena kepung, menyeberangi atas air, jalan atas air semua. Ini karamah. Tapi berapa orang yang dapat? Sehingga para ulama, di antaranya kalau kita baca buku Al-Farqu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, mereka mengatakan hampir sedikit sahaja sahabat dapat karamah. Kerana karamah untuk wali, untuk menguatkan imannya, untuk menambah kuat lagi imannya dan orang-orang bersama dia. Tetapi karamah-karamah wali-wali yang dikatakan wali sufi ini macam-macam ceritanya, sampai boleh cabar-cabar. Ini adalah bukan karamah, ini namanya seher. Tahu? Ini namanya seher. Jadi seher kufur. Belajar di seher kufur. sihir dijelaskan dalam Al-Quran fala takfur, yakni kau main sihir kau kafir, jadi jangan main sihir. Makanya orang-orang sufi membawa kepada kesesatan kerana di antaranya mereka main sihir. Dan kalau kita baca sihir-sihir yang ditulis ke dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, itu datangnya daripada sufi-sufi Yahudi dan Nasrani, daripada sufi mereka. Bermakna sufi mereka main sihir. Iya. Seterusnya, saya baca lagi sekali, tak jadi masalah. Bertakwalah dan berusaha, wahai hamba Allah, untuk selalu membenarkan, bersikap rendah, bersikap tunduk, patuh, berserah diri dan menyerah perkara ghaib kepada Allah. Sentiasa menerima segala isi buku ini. Kerana panduannya Al-Quran ya. Dan janganlah sekali-sekali menyembunyikan isi buku ini dari siapapun dari kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan bantaran buku ini Allah menyedarkan orang-orang yang sedang bingung. Tahu bingung seperti orang sufi? Bingung. Ditanya di mana Allah, entah di mana. Nak cakap macam itu nanti bodoh pula. Tadi dikatakan tak ada tempat, di mana-mana. Macam mana Quran menceritakan, oh aku tak pakai Quran. Walaupun tak melafazkan dari penduduk jadi katakan saya tak pakai Al-Quran, tetapi cara makrifat begitulah. Kerana teori mereka, Quran itu kulit. Ilmu mereka isi. Takkan hantar nak cari kulit, hantar nak makan durian, makan kulit durian, pakai isi durian. Jadi mereka mengatakan yang ada pada anda kulit, yang ada pada kami isi. Anda mengambil ilmu daripada orang mati, Nabi Muhammad sudah mati, ahli hadis Bukhari Muslim sudah mati, ahli tafsir sudah mati, tapi mereka mengatakan kami dapat ilmu direct daripada Allah. Ilmu apa namanya? Ilmu laduni. Ini lagi pembohongan. Subhanallah. Jadi mereka kebingungan. Dari kebingungannya dan mengembalikan ahli bid'ah atau orang sesat kepada sunnah agar selamat. Jadi buku ini mengajak mengembalikan orang yang bingung, yang sesat kena binanya, kepada sunnah Rasulullah SAW. Memang buku ini walaupun kecil, bila ditahkik oleh Al-Albani, cuba lihat hadis-hadisnya, kebanyakannya hadis sahih. Hampir tidak ada hadis mungkar di dalamnya. Hampir tidak ada hadis palsu di dalamnya. Kalau ada pun lemah, tapi lemahnya masih ada syawahidnya. Cuba lihat tahkiknya yang ditahkik oleh Al-Albani rahimahullah. Bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi kita disuruh supaya bertakwa kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ajaran yang murni. Hanya daripada Quran dan hadis saja ajaran yang murni yang telah saya paparkan dalam buku ini. Semoga Allah merahmati seorang hamba dan kedua orang tuanya. Lihat, anda akan tekankan kepada antum, ingat Allah, ingat mak bapak, ingat Allah mak, ingat mak bapak. Kita lihat dalam Quran pentingnya, wajibnya menjaga kedua orang ibu bapa sehingga digunakan wasaina. Imam Al-Bahri juga mengingatkan kepada kita sebagaimana Quran mengatakan apabila berdoa untuk diri anda, anda kena doa untuk mak bapak anda. Bila anda mentauhidkan Allah, jangan lupa buat baik kepada mak bapak. Dan dosa besar paling besar adalah berdoa kepada mak bapak sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dan di sini Imam Al-Balbahri menjelaskan kepada kita dan kedua orang tua yang telah, maksudnya saya baca sekali, semoga Allah merahmati seorang hamba dan kedua orang tuanya yang telah membaca buku ini, menyebarkan, mengamalkan. Maka saya suka menyebarkan buku ini dengan kita bedah di setiap kuliah yang saya buat di Singapura. Hampir semua tempat kuliah saya bedah ni, cuma di Yudan saya tidak bedah. Mendakwahkan sebagaimana kita disuruhkan sekarang dan menjadikan hujah untuk menegakkan kebenaran. Sebab demikian, itu adalah agama Allah dan agama Rasulnya. Jadi buku ini terisi dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dengan penjelasan yang berpadukan kepada hadis-hadis yang sahih. Barang siapa menghalalkan sesuatu sehingga menyelesaikan isi buku ini, bukan termasuk bahagian dari agama Allah dan ajaran sedikit pun, bahkan dari agama Allah dan ajaran agama. Apabila seorang telah beriman terhadap semua kalamullah, apa itu kalamullah? Al-Quran ataupun wahyu berupa hadis atau sunnah. Namun ragu terhadap satu huruf, lihat anda katakan satu huruf saja. Namun ragu terhadap satu huruf sahaja dari Al-Kitab bererti ia telah menolak seluruh kalamullah dan bisa dianggap kafir. Apa misalnya alif lam mim tiga huruf, entah baca alif lam mim dibuang, atau lam mim, atau buang salah satu, maka kafir. Tapi sekarang bukan saja menolak satu huruf, beberapa ayat tolak. Bukan saja ditolak, anak katakan tadi, mereka tahrif. Apa tahrif? Mereka ubah. Dan seterusnya, kesaksian seseorang terhadap la ilaha illallah tidak diterima kecuali muncul dari kejujuran niat, yakni keikhlasan yang sebenar dan keyakinan yang ikhlas, keyakinan yang dipenuhi dengan keikhlasan. Allah tidak menerima bila sebahagian ajarannya ditinggalkan. Maka barang siapa meninggalkan sebahagian sunnah berarti telah meninggalkan seluruh sunnah. Macam ni ya, kalau kita katakan macam ni, mereka katakan keras, mutasyaddid. Ini bukan mutasyaddid, ini berkata yang sesungguhnya. Jadi tenang kalimah dari Allah. Quran sudah menyuruh ya, fa'alam annahu la ilaha illallah, dalam surah Muhammad. Kita disuruh memahami kalimah Allah. Dan sekali lagi saya nak tanya nanti, berapa rukun Allah, berapa syaratnya dan berapa tuntutannya? Memahami, mengetahui rukun, syarat dan tuntutannya adalah perintah Allah SWT sebagaimana Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan kata Ibn Taymiyyah, berapa ramai orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tak faham ucapannya, hanya untuk tak tahu tidak apa tujuannya. Seperti orang-orang sufi ya, dia berzikir la ilaha illallah subhanallah, begitu panjang zikirnya, tetapi mereka buat syirik lepasnya kerana mereka tidak ada ilmu. Mereka suka berzikir tapi mereka tidak suka mencari ilmu. Barang biasakan sikap tunduk patuh dan hindarkan sikap suka membantah dan berdebat, terutama terhadap guru. Ada orang yang suka membantah, gurunya dibantah. Ada yang suka berdebat. Bagaimana cara bantah? Diambil daripada Ustaz Murad, diambil daripada Ustaz ni, dihentaknya Ustaz Murad. Ya, daripada khilaf-khilaf yang ada ni diambil. Ini banyak sekarang. Ustaz Zahir cakap gini, Ustaz Murad Ustaz cakap gini misalnya. Beza saja oleh kerana dia suka Ustaz Murad tak suka Ustaz Zahir, maka dihentaknya berdebang Ustaz Zahir, dia tak cerita bahawa dia ambil daripada Ustaz Murad. Begitu juga, diambil daripada Ustaz Murad, dihentaknya Zahir dah habis. Begitu juga ada yang sebaliknya, diambil dari saya, dihentaknya Ustaz Murad. Ini tidak boleh. Antum seorang talibul ilm ataupun penuntut, antum tidak boleh berdebat dalam hal ini sebab antum tidak punya ilmu. Jangan marah kalau anda katakan tak punya ilmu. Kalau punya ilmu, majah sekarang. Betul kan? Kalau anda katakan, Ustaz ni tuduh kami bodoh. Ya, kalau dah pandai mengajar, saya pun nak belajar dengan antum. Buka kelas seperti ini, itu duduk ramai-ramai. Tetapi kalau masih belajar, tidak faham, jangan bantah. Ya kan? Apa kata orang Melayu? Kail hanya sejengkal, lautan dalam. Jangan macam tu, Syed. Sejengkal saja lautan dalam tu berapa. Jadi ini nasihat anak sayang kepada antum. Makanya anak sering meminta kepada antum, hormatilah usaha-usaha antum. Jangan dihina, jangan didebat. Ya, jangan membantah. Sebab demikian itu bukan bagian dari ajaran agama sedikit pun. Zamanmu khususnya adalah zaman fitnah, maka bertakwalah kepada Allah. Zamanmu, itu zaman mereka tu, zaman Imam Al-Balbahari. Bagaimana sekarang yang lebih jauh daripada zaman mereka? Lebih fitnah, lebih fitnah dan banyak fitnahnya. Dan fitnah paling bahaya sekali apabila memfitnah ulama. Fitnah paling bahaya sekali apabila memfitnah guru-guru atum. Guru atum jangan difitnah. Saya rasa sampai situ, dan kalau ada soalan, teruskanlah soalan. Hari ini berapa hari bulan? Berapa insyaAllah? 10. Ya. Saudara bulan ini kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah cara untuk menghapuskan buku-buku yang mengandungi bid'ah dan poster-poster yang mempunyai ayat-ayat Al-Quran, Ustaz? Dibakar sahaja. Dibakar. Separuh negara kita tak diizinkan open terbuka, apa ni, pembakaran terbuka, open burning itu tak boleh. Jadi kita bungkus baik-baik, kalau ada lori tong sampah tu kan, dia dimasukkan sampah ini ke tempat penghapusan secara sistematik, ya, sebagus. Jadi boleh dibawa situ, bungkus dengan plastik hitam betul, ya, biar dia dihapuskan. Kalau dibakar, bakar lah, ini masalah. Di Singapura boleh bakar. Kadang-kadang bukan berapa ada yang masih belum. Oh, ya. Tapi kalau terlalu banyak, mesin tu pun tak boleh tampung. Itu kalau sikit-sikit boleh. Malah sekarang ada stapler dan sebagainya. Ya. Itu untuk menghapuskan dokumen asalnya. Amerika dulu semasa kalah di Vietnam, macam mana nak hapuskan dokumen supaya tak dapat dibaca, dimasukkan ke mesin tu. Itu cepat. Alakulihal, boleh dibakar. Kalau ditanam satu masa, bongkar juga kan, sebab buku tu lambat nak rusak. Dibakar. Kalau tak boleh dibakar, kita kembalikan ke tempat penghapusan sampah. Sebab buku bid'ah ni lebih buruk daripada sampah. Sampah-sampah, tapi buku bid'ah merosakkan akidah. Jadi buang ke depan. Cuma orang mengatakan, ustaz, di dalamnya ada Quran, ada hadis, ada ayat Allah. Boleh tak kita buang? InsyaAllah, itu bukan untuk menghina, tetapi untuk menyelamatkan akidah. Silakan, tidak ada masalah. Begitu juga tentang ayat Quran yang terdapat dalam frame dan sebagainya. Yang daripada koper tu kita pecahkan, kita ketuk dengan apa? Dengan tukul. Jadikan besi buruk. Di situ kan ada karung goni. Tahu karung goni? Beli besi-besi buruk. Koper tu kan tembaga. Tak mahal. Sekilo RM1 boleh dijual, ni masalah. Bukan menjual air Qurannya, tetapi menjual besi buruk tu tadi. Jadi kalau nak dihapuskan, hapuskan. Jangan apa, dibiarkan buku tu dibaca oleh orang lain. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah memberi fatwa, kalau kita mencuri buku bid'ah, tidak dipotong tangan. Kalau betul-betul buku bid'ah. Tapi kalau curi buku sunnah, memang kena potong tangan lah. Buku bid'ah tak kena potong tangan, sebab disuruh hapuskan bid'ah tu. Ya. Makanya kalau buku fadailul amal yang banyak di masjid itu, kalau kita buang kotak sampah, orang tak boleh marah. Tapi orang tabligh marah lah, orang bodoh marah. Tapi kalau orang beriman, dia suka tu. Sebab apa? Paling banyak buku yang ada di permukaan bumi, di antaranya buku fadailul amal, yang di mana? Yang kita katakan penyesat paling sesat dan paling ramai sekarang adalah jamaah tabligh. Penyesat paling sesat, yang paling ramai sekarang adalah jamaah tabligh. Dia bebas masuk ke mana pun dia bebas. Ya, hatta ke Palestin, ke Rusia, ke mana dia boleh masuk. Bagusnya Yahudi melayani mereka, kerana mereka diketahui Yahudi, dia sudah memberi saham kepada Yahudi untuk menghancurkan agama ini. Quran mengatakan walam tarda angka Yahud walam Nasara hatta tetapi amliat tahum. Yahudi dan Nasrani tidak reda kepada kamu kecuali kamu ikut mereka. Ikut mereka apa dia? Untuk menghancurkan agama Allah. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan agama Allah, Yahudi akan bantu. Kerana Yahudi adalah satu kaum yang bergerak dari dulu sampai sekarang untuk menghancurkan agama Allah, betul kan? Jadi kalau antum ingin menghancurkan agama Allah, Yahudi bantu. Tapi di akhirat besok kamu mendapat siksa azab yang sangat pedih. Jadi masuk neraka jahanam, na'udzubillah. Jadi Yahudi buktinya dia benci kepada agama Allah, sehingga Jibril dalam surah Al-Baqarah, kita sudah bincang tadi hari, Jibril dimusuhi oleh mereka. Yang terdapat musuh ketat Yahudi adalah Jibril. Sedangkan Jibril bawa wahyu kepada para Nabi. Kalau Jibril dimusuhi, apalagi itulah Nabi dimusuhi. Dan kita juga dimusuhi oleh Yahudi. Jadi Yahudi tidak senang kepada kita kecuali kita merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara perosak-perosak agama Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah jamaah tabligh. Kalau marah besok, jom kita bawa bukti, bawa hujah. Ya, teruskan sahabat. Ya, ustaz, teruskan. Waalaikumsalam. Ini dia tulis, ya, wala taktum ala kitabah ahadan di hari kiblat. Iya, taktum yang disembunyikan. Jangan sekali kami menyembunyikan isi buku ini dari pada ahli kiblat. Ataupun dari ahli kiblat. Maksudnya lepas kita belajar ini, kita akan sampai yang ada. InsyaAllah semampu mungkin. Sebab isinya apa? Isinya dakwah. Isinya dakwah, dan isinya diambil daripada pengertian Al-Quran hadis. Ana katakan antara kepada antum tadi, kalau kita lihat bila ditakik oleh Bani, hampir tiada sama sekali tidak ada hadis mungkar, hadis palsu. Kalau hadis lemah pun ada penguatnya. Lihat, bermakna apa yang ditulis oleh Imam Al-Bahri, Al-Bahri adalah isi Quran dan hadis yang berupa penjelasan untuk memahami Quran dan hadis. Menjelaskan untuk memahami Quran dan hadis itu wajib, dan siapa yang tahu menyebutkan dilaknat. Supaya tidak dilaknat, sampaikan kepada orang semua mungkin. Makanya nak katakan kalau belajar perlu ada buku, sebab yang kita ajarkan adalah Quran hadis. Kalau kita menyembunyikan, kita dilaknat. Kalau kita nak sampaikan, kita tak ada rujukan macam mana. Anak setiap guru anda mengajar, setiap buku yang guru anda ajar, anda simpan. Dan anda cari buku-buku disebut untuk menguatkan buku tersebut. Kalau sekarang anda tak cari, tak simpan buku tu, anda pada awal sekarang takkan anda nak berepek. Seorang-orangnya anda ingat, oh guru anda menggunakan buku ni, menggunakan buku Imam Al-Bahri untuk menjelaskan apa itu Quran hadis. Guru anda mengajar kita kutu akhir, dirujukkan juga kepada usul salasa, usul sita, syarat tahawiyah, kasus syubahat dan sebagainya. Maka anda beli semua, anda simpan, anda fahami. Inilah yang anda ajarkan sekarang. Makanya nak belanja jangan lupa beli buku. Kata Imam Syafi'i, belanja itu mahal. Dan kata Rasulullah SAW, tambat dan jagalah ilmu kamu dengan buku. Kalau tak ada buku macam mana kita nak berdakwah? Sebab buku itu senjata bagi kita. Bila kita lupa, kita rujuk kepada buku. Bila kita tak punya apa nak diajarkan, ambil buku, kita ajarkan. Makanya perlu buku. Tapi orang kita di rumahnya dia macam-macam, tapi buku tidak ada. Kalau buku ditaruh ke ruang tamu, seolah-olah satu an. Maka ruang tamunya ditaruh majalah, majalah wanita, gambar wanita terjatuh ditaruh kat situ. Setiap orang yang datang, kalau sini buku agama, sini majalah wanita, dia ambil dulu, dia ambil buku agama ke apa? Tak, majalah dulu. Tapi bagus juga kalau tak ambil buku agama. Buku agama sekarang banyak bid'ah dalamnya. Itu lebih teruk daripada maksiat ni. Jadi subhanallah, anda diajar oleh syekh supaya banyak mengumpul buku. Sebab satu masa itu senjata kita. Kita nak berperang, nak berjihad, kalau tak ada senjata bagaimana? Kata Nabi, Quran dan hadis itu adalah senjata bagi kita. Dalam hadis Bukhari. Jadi bagaimana kita nak berperang kalau tak punya senjata? Jadi senjata kita ni antaranya adalah kitab-kitab yang kita manfaatkan ni. Satu lagi soalan, Saudara Bukhari. Ya. Ustaz, hukum-hukum kenduri arwah dan doa selamat. Ustaz, terangkan dengan lebih lanjut. Gini, berkenaan yang itu, saya sudah menyusun satu buku. Imam Syafi'i mengharapkan tahlilan. Cuba dibawa buku itu. Anda rasa lebih selesa kalau kita kemukakan hujah-hujah. Anda yakin orang yang bertanya itu percaya dengan kita. Tetapi apa yang kita ceramahkan ni besok akan tersebar, paling-paling di internet kan, di Foshay itu kita akan masukkan setiap hari untuk kuliah ni. Dan beratus tu kuliah-kuliah, beratus kan. Dia takuti ada orang-orang yang tidak faham, dia mengatakan kita buat fitnah. Jadi kita bawa hujah yang mana Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama selain Syafi'iyah mengharamkan apa yang ditanyakan tadi. Jadi kita buka, kita lihat hujahnya. Apa salahnya satu masa, apa salahnya minggu depan kita bawa Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan. Ni bukunya. Arifin cuba datangkan satu. Ini. Yang itu, yang kecil tu. Ya. Yeah. Buku ni dah ada. Minggu depan bawa. Soalan yang ditanyakan oleh sahabat, bawa sini soalannya, saya simpan. Okey. Bawa soalan yang satu. Jadi buku ni dibawa, buku ni ringkas. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaan tu akan saya ulang kitab. Buku ni juga sikit saja. Saya akan ulang kitab, tapi dapatkan yang lambung kenangan-kenangan. Walaupun yang ulang kitab nanti lebih banyak, tapi buat kenangan-kenangan simpan yang lambung ni. Okey. Teruskan soalan itu. Boleh tak Ustaz terangkan cara-cara mandi junub? Ini pun kita sudah satu buku mandi hadas dan tayamum secara salam-salam kita sudah jalan tegaknya. Okey, oleh kerana takkan kita nak kuliahkan semua. Cara mandi junub, orang yang dalam berhadas besar, bila masuk ke bilik mandi, pertama cuci kemaluannya. Setelah buang kecil semua, cuci kemaluannya. Dan mencuci kemaluan tidak boleh pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Setelah mencuci kemaluannya, dia beruduk. Seperti uduknya nak solat. cuma kaki tidak dicuci dulu. Setelah meratakan air satu badan, baru cuci kaki dan mandilah. Seperti apa mandi Rasulullah SAW, yakni membersihkan seluruh, yakni siram, ratakan air dan membersihkan seperti mandi biasa. Cuma tak perlulah kita baca niat-niat, cukuplah dengan bismillah sebelum berwudu. Adapun niat yang dibaca seperti nawaitu rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala, itu tidak pernah diajar Rasulullah SAW. Malah Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak mengajarkan seperti itu. Disuruh kita berniat, tetapi melafazkan niat, membaca niat, mengatur ayat-ayat niat, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau hatta oleh Imam Syafi'i sendiri. Jadi kita baca bismillah, kita tahu bahawa kita nak mandi hadas, takkan kita nak beritahu Allah, Allah dah tahu. Kalau kita nak beritahu soal Allah, Allah tak tahu kalau kita tak beritahu. Tak payah, Allah sudah tahu. Maka niat kita nak mandi hadas, beruduk dulu dengan sempurna. Setelah beruduk, kaki tidak dicuci dulu, rasakan air. Rasakan air setelah air rata, baru kita cuci kaki. Dan terus mandilah, seperti biasa. Apakah wudu ini boleh digunakan untuk solat? Boleh, selagi kita belum matang. Boleh digunakan untuk solat. Jadi itu di antara cara ringkas, cara-cara mandi, mandi hadas. Ada bukunya di sini, ia mencontohi mandi hadas dan tayamum Rasulullah SAW. Bukunya ditipis saja, saya tipiskan supaya dapat dipahami. Ini bukunya, ya. Ada cara bertayamum. Jadi kalau kita nak ajarkan sahabat-sahabat bagaimana bertayamum, cuba simak di sini. Masalahnya sekarang, tayamum ni banyak orang tidak tahu. Sampai ada orang dah ikut kuliah lama bertanya, "Ustaz, saya besok kena apa? Kena bedah tangan saya." Jadi kena, biasalah, tak boleh kena air. Macam mana saya nak berwuduk? Boleh sapu di atasnya? Tak guna sapu di atasnya. Itu bukan cara wuduk, yang sapu di atasnya cara tayamum. Sebab dia apa? Belakang tangannya dia beri bedah. Jadi tayamum saja. Tak gara berwuduk, tayamum. Apa saja yang menghalang seseorang berwuduk, itu bertayamum. Bagaimana orang yang tadi mandi hadas besar, dia tak boleh mandi hadas besar, tak boleh kena air, dia tayamum. Jadi cara tayamum juga diajarkan dalam buku kecil ni. Saya suka buku ni yang kita seperti ini supaya senang baca. Kalau tepat-tepat nanti persoalannya membingungkan, ambil yang paling penting. InsyaAllah pada soalan yang lain, satu lagi kita ambil soalan. Ustaz, saya ada berita di TV yang meminta bangsa Melayu untuk derma tarik pusat dan sok-sok tulang. Masjid Al-Ufan dan Masjid Istiqamah setuju dengan cadangan ini. Apa pandangan Ustaz? Darul Ifta yang diangkuti oleh ulama-ulama salaf yang pusatnya di Mekah atau di Saudi, Lujnah Al-Daimah sudah mengeluarkan fatwa bahawa tidak boleh apapun cebisan dari tubuh kita bila kita mati didermakan kepada orang hidup. Atau organ seperti buah pinggang, jantung, ataupun sekarang mata, ataupun apa yang disebut, itu tidak boleh. Itu milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Allah tak izinkan, maka kita tidak boleh tinggalkan di dunia, kita bawa ke kubur. Kita kena tanam sama kita. Jadi fatwa ini saya tidak berani nak lawan kerana mereka adalah orang-orang yang dikatakan ulama, dan kita kenali mereka sebagai ulama-ulama salaf. Kalau mereka berfatwa, fatwa mereka bukan diambil daripada khayalan mereka, bukan diambil daripada hawa nafsu mereka, tapi diambil daripada kitab Allah wa sunnah rasulih. Ulama tidak akan bercakap kecuali berdasarkan Quran dan hadis. Jadi ini diharamkan. Ini diharamkan. Fatwa ini boleh kita lihat dalam internet nanti. Ya, boleh lihat dalam internet dan panjang penjelasannya tentang fatwa ini. Dan insyaAllah saya pada 2019 ni saya akan berangkat ke Mekah untuk kerjakan umrah. Saya akan dapatkan buku-buku itu. Dan kalau sempat, saya akan pergi ke Darul Ifta. Ya. Dan saya diminta oleh para sahabat untuk menemui Menteri Agama sendiri. Sebab ada seorang sahabat kita yang ada di Madinah, seorang doktor, Abu Marwan namanya. Dia akan cuba berusaha membawa saya menemui paling kurang Menteri Agama ataupun wakilnya di mana di Mekah. Saya akan cuba. Dan saya akan cuba dapatkan fatwa-fatwa seberapa banyak daripada Darul Ifta. Saya tak mengajak antum taklid kepada Darul Ifta. Saya tak mengajak antum taklid kepada Saudi, tak. Tetapi kita katakan kita ambil fatwa mereka yang fatwa mereka dipenuhi dengan Quran hadis. lihat ni fatwa mereka dulu tentang pengebom berani mati. Satu contoh, orang ketahukan bila kerajaan Saudi menyiarkan fatwa daripada Darul Iftah, daripada Lujnah Ad-Da'imah, yang mengatakan pengebom berani mati adalah haram bunuh diri. Sekarang baru mereka nak guna pakai. Kalau dulu diketahukan, pada masa itu muftinya adalah Bin Bas. Bin Bas buta ke dia? Tak tengok ke orang Palestin dibunuh? Lihat. Dan banyak sekali seperti terorisme dipanggil Irhabi. Dulu mereka tak ambil pusing. Tetapi bila fatwa-fatwa ni, dulu sebelum ada bom London, bom Bali, bom New York, fatwa ni mereka tak cari. Tapi sekarang banyak negara cari. Lihat, kalau dulu tak laku, sekarang laku. Begitu juga tentang apa dikatakan berkenaan derma organ. Banyak negara tak ambil pusing. Mungkin MUIS pun tak ambil pusing. Tapi besok bila kena, baru dia cari fatwa ni. Dan fatwa mereka tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Seperti dulu kita katakan tidak boleh melawan pemerintah, mereka mengatakan pemerintah Singapura kan kafir. Kata mereka, kita katakan orang pun kafir. Kita ada cara untuk menghadapi pemerintah. Mereka ketahukan. Sekarang baru mereka cari fatwa-fatwa tersebut. Ala kulihal, saya katakan bahawa Islam itu, Quran dan Hadis, dia tetap, kata orang sekarang, relevan sampai kiamat. Bahawa fatwa mereka yang kembali kepada Quran Hadis, begitu juga. Jadi carilah fatwa yang berdasarkan Quran Hadis. Adapun Qaradawi, perusak agama ni. Qaradawi, perusak agama, nak dengar tak? Kalau tak berdengar, tak apa. Yang paling banyak merosakkan dakwah Islam yang di permukaan bumi, seorang manusia, semoga Allah beri dia petunjuk, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah selamatkan dia, namanya Yusuf Al-Qaradawi. Habis agama ini dicecah, dicincang-cincang oleh dia. Ya kan? Derma organ bagi dia boleh. Apa dia dalil? Oh, kalau orang kafir boleh kasih kita, takkan kita tak boleh kasih orang kafir? Nah, itu dia punya alasan. Oh, kalau anak kita perlukan jantung, tiba-tiba orang kafir bagi, takkan kita tak bagi dia? Ya kan? Bukan ini untuk memasukkan Quran dan Hadis. Yang boleh masuk Quran dan Hadis adalah Quran dan Hadis. Adapun pendapat akal-akal dia, besok berubah lagi, besok berubah lagi. Di antara puluhan kali berubah fatwa Qaradawi adalah berkenaan muzik, lagu dan muzik. Pusing sana pusing sini, lama-lama orang tak tahu apa agaknya yang dikendaki oleh Qaradawi tentang lagu dan muzik. Itu Qaradawi. Jadi subhanallah, saya katakan kepada antum sekalian, takutilah Allah. Bila ulama berfatwa, disuruh kita ati Allah wa ati Rasulullah wa ulam dinikum. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul dan ulama. Ulama berfatwa dengan Quran Hadis, kita jangan main-main. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai di situ, dan kita janjikan minggu lepas bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Sampai di mana sunnah Rasul? 170. Saya rasa dah lebih tu tak? Bukan 170, kita dah jauh lebih. Tak apa, kita rekat 170. 27 hari bulan, bulan 2 pengharisan. Betul tak? Okey. Kalau di bawah sana, tak ada masalah kalau kita kembali ke halaman 170. Di bawah tajuk berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan manhaj salaf. Itu tajuknya. Mungkin dalam buku baru ada perubahan kerana saya tambah hujah dan beberapa penambahan. Di dalam buku lama 170, buku baru saya rasa lebih jauh ya, ataupun kurang. Minta maaf ya, kita dia punya hadis sampai qala man jalasa ila sahib bid'ah. Itu dia punya ya. Ya. Yeah. Di buku surat berapa buku baru? Sama. Kalau sama, alhamdulillah. 170 buku lama. Wa qala man jalasa ila sahib bid'ah ahbadallahu amalahu. Itu buku lama. Adapun buku baru, kita tengok tajuknya dulu. Tajuknya di halaman berapa? Azab yang mengerikan. Tak maaf sahabat, kita ada masa sedikit. Tapi tajuknya bukan azab yang mengerikan. Tajuk kita betul ya? Azab yang mengerikan tajuknya? Ya betul. Okey, teruskan. Azab yang mengerikan, buku yang baru. Kita akan bincangkan ataupun khala Abdul bin Mas'ud. Fa inna ad-din la yadhhabu min qulubi bi marrah. Insyaallah. Di halaman 173 buku baru. Buku baru di halaman 173. Tak apa, saya buka kedua-duanya. Sambungannya, qala Abdullah bin Mas'ud, fa inna ad-dina la yadhhabu min al-qulubi bi marrah walakin asy-syaitan ataupun syayatin boleh juga yuhaddithu lahu bid'an hatta yakhruj al-iman min qalbi. Maksudnya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya agama tidak keluar dari hati-hati manusia serta-merta, yakni sekaligus faj'ah dalam bahasa Arab, yakni begitu saja. Tak, dia berperingkat-peringkat. Antaranya, syaitan mengada-adakan di hatinya suatu yang bid'ah sehingga terkeluar iman dari hatinya. Jadi di sini punca terkeluarnya iman dari hati seorang, apa dia? Bid'ah. Di dalam hadis Bukhari, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah jembatan, titian untuk jadi kafir. Bid'ah titian atau jembatan untuk jadi kafir. Bagaimana jadi kafir? Dengan tashwisu syaitan. Apa tashwisu syaitan? Dia ragu dengan yang benar ni, kemudian dia nak benarkan lagi. Dia ragu dengan keindahan ni, keindahan agama, dia nak indahkan lagi. Maka ditambah-tambah, kata orang nak cantikkan, nak baguskan lagi. Ini semua orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahil saja yang mempunyai hati seperti itu. Tetapi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak melayan taswisu syaitan yang mentaswiskan kita meragukan agama ini. Orang-orang bid'ah ragu tentang agama ini. Di antaranya, penyakit bid'ah berlaku pada seorang kerana ragu terhadap agama, ragu tentang kesempurnaannya ataupun ragu tentang keindahan agama ni. Jadi mereka cuba nak indahkan ataupun mereka cuba nak sempurnakan lagi. Agama ni sudah sempurna ya, dalil-dalilnya sudah kita baca. Dan hadis yang kita baca tadi adalah dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tikad ahli sunnah wa jamaah, dan banyak lagi rujukannya kalau kita nak ambil. Dan begitu juga anna sahib al-bid'ati yazdadu min Allah bu'dan kullama balagha fi ta'ati wal ibadah. Perkataan ini kita lihat dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Bermaksud pembuat bid'ah akan bertambah jauh dari Allah atau dari agama Allah sekalipun bersangatan ketaatan dan kuat itu sebenarnya, kerana bid'ah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi bid'ah menyesatkan manusia. Bila sesat daripada, bila sesat manusia disesat, artinya bukan jalan yang betul, dia jauh. Anda katakan ya, nak pergi Johor, tapi anda naik feri pergi Batam, tak pergi Johor, anda sesat. Anda makin terus tak sunnah, tapi ikut jalan bid'ah, anda tak akan temui sunnah. Jadi nak ikut agama, ikutlah sunnah. Kalau tidak, tidak akan sesat. Semakin kita teruskan bid'ah tersebut, semakin jauh kita sesat. Semakin jauh kita pergi dengan bid'ah ini, semakin jauh sesatnya. Sebab kullu bid'atin dhalalah. Jadi pastikan apa yang kita amalkan benar-benar sunnah. Pastikan apa yang kita lakukan benar-benar sunnah. Kalau tidak paham, tanyakan kepada ustaz. Dan disyaratkan bila tanyakan kepada ustaz, bila kita ragu, minta dalilnya. Adapun meminta dalil adalah hak kita dan disuruh oleh Allah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu diajar oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Mintalah kepada mereka, mintalah hujahnya jika kamu meragukannya. Dan kalau kamu percaya dengan agama ini, mintalah hujah. Dan ustaz itu perlu mendatangkan hujah kalau apa dikatakan itu benar. Jadi kalau tidak benar, itu bid'ah. Sebab sunnah lawannya bid'ah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak ada jalan lain kecuali dengan sunnah. Adapun bid'ah-bid'ah yang diamalkan oleh sufi, dia bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya kepada Allah SWT. Bahaya itu dikatakan bid'ah. Dan bid'ah itu dipropori oleh orang-orang sufi sekarang ni. Begitu juga sebuah hadis. Jadi diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih dan dihasankan oleh Munziri, Al-Munziri. Lihat dalam Madarijus Salikin oleh Ibn Khayyim. Dikeluarkan oleh Imam Al-Lakai dalam jilid pertama halaman 141. Ya, ini kitab syarah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Inna Allah hajaba at-taubata 'an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Sesungguhnya Allah menghijab, jadi tidak menerima, menolak taubat setiap pembuat bid'ah sehinggalah ia meninggalkan bid'ahnya. Bahaya kan? Tapi bagaimana nak kenal itu bid'ah yang sedang diamalkan kalau tak belajar sunnah? Maka jadi wajibkan belajar sunnah dengan guru-guru sunnah. Dia kembali kepada mayat salaf. Kalau nak belajar sunnah dengan guru bid'ah, tetap dia bercampur baur dengan najis. Kenapa? Allah sudah menjelaskan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur aduk hak dengan batil. Guru-guru bid'ah itu membawa kepada kebatilan. Batil bid'ah itu. Sampai hari kiamat kita katakan batil. Jadi bagaimana nak dapat kebenaran daripada yang membawa ajaran-ajaran yang batil? Maka ana syaratkan kepada antum, kalau nak beli kitab, bila kitab yang ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah Ibnu Manhaj Salaf, tanyakan kepada guru antum sebelum beli buku. Itu lebih baik. Dan berguru juga, sebab guru dua, satu dengan kitab dan satu guru yang sempurna dengan guru yang dikatakan manusia, dengan syekh, dengan orang alim. Pastikan orang alim itu mengajak kita kembali kepada manhaj sahihah, yakni manhaj salafus saleh. Kalau tidak, tinggalkan. Walaupun sudah banyak anak muridnya, percakapannya sangat memberi kesan, tetapi kalau di dalam perkataannya banyak dengan bid'ah, nanti yang terkesan kepada kita bukan sunnahnya tetapi bid'ahnya. Jadi tinggalkan ahli bid'ah. Kemudian Ibn Rajab. Ibn Rajab pernah ditanya, apakah boleh menyebut keburukan aktivis bid'ah ataupun mubtadi' dalam usaha dan operasi menjedarkan umat agar menjauhkan mereka, yakni menjauhi ahli bid'ah ini? Beliau menjawab, adapun ahli bid'ah itu sesat, begitu juga orang yang bersertanya, yang seakan-akan ulama, betul kan? Maka boleh menjelaskan kejahilan, kecacatan atau kejahatan mereka dalam rangka memperingatkan umat agar tidak mengikut mereka, boleh kan? Makanya selagi TFOD tak tobat, bila diorang tanya siapa TFOD, anda katakan dia pembawa bid'ah paling besar di Singapura. Saya semalam diberi buku oleh seorang sahabat tentang Muktamar Imam Syafi'i. Di dalamnya cerita pasal bid'ah, pusing sana pusing sini, nama-nama orang bingung, berbelit-belit. Subhanallah, tak dapat membezakan di antara taklid dengan itibak. Itibak tu taklid katanya. Subhanallah. Imam Syafi'i mengajar kita sebelum menggunakan satu istilah, kita kena definisikan dulu, betul kan? Apa tarifnya? Ya, tapi oleh kerana tak gunakan tarif yang diajar oleh Imam Syafi'i, dia katakan taklid tu bid'ah lah, bid'ah apa, taklid tu itibak lah, itibak tu taklid, itibak lain Syekh. Itibak lain, taklid. Dan saya akan orang cerita semula bahaya taklid buta. Buku ni subhanallah paling laris, tapi diharapkan oleh Jabatan Agama Bulia pun saya akan terbitkan semula. Yakin mengharamkannya tu. Kenapa? Di dalamnya saya menukil satu buku yang ditulis oleh siapa tu, Sultan, yang pada masa itu ingin dibunuh oleh pemerintah kerana membongkar kejahatan ulama-ulama pemerintah yang mengajak manusia taklid, taklid buta. maka ditulis satu buku, maka buku itu diharamkan dan penulisnya akan dibunuh oleh pemerintah. Maka dilarikan diri ke satu daerah sehingga dia selamat. Lihat, nanti kita akan dedah ni. Jadi TN mengatakan taklid tu itibak, itibak itu taklid. Dan maaf kalau katakan, masih bodoh kalau katakan tangan ni. Tidak boleh, tidak boleh dicemari bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu bahasa Al-Quran. Mencemari bahasa Arab yang dikaitkan dengan agama, siapa seperti mencemari Al-Quran. Sebab Al-Quran mengatakan bilogatin Arabin mubin. Bagaimana Ustaz? Bilogatin Arabin, bahasa Arab yang mubin itu milik Al-Quran, anda jangan cemari. Makanya memperkatakan Al-Quran, mengatakan bahasa Arabnya milik Al-Quran, anda jangan takwil sembarang, anda jangan tahrif sembarang. Yahudi dan Nasrani dihukum kerana mereka kerana mentahrif kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi itibak dan taklid itu kalimat Al-Quran, jangan disalah tafsir. Faham insyaAllah? Hatta hurufnya, hatta kalimatnya, kita jangan tafsir sembarang dalam Al-Quran kerana amat bahaya. Jadi Ibnu Rajab mengatakan boleh atau memperkatakan tentang orang yang dikatakan ahli bina, kita katakan binaannya, bukan bininya yang banyak, tak kisah, bukan anaknya yang ramai, tak, bukan kekayaannya, bukan syariatnya, tak, itu urusan dia. Tetapi kalau agama itu urusan kita, betul kan? Agama urusan kita, bila itu urusan kita, kita kena urus. Jadi orang-orang yang menyesatkan manusia, apa salahnya kita dedahkan kepada masyarakat? Dia nak suruh, dia kita ambil kata-kata dia sendiri, bukunya kita simpan. Kata suruh kau sendiri ya. Iya kan? Malah apa yang nak katakan tentang dia, anak ada CD-CD-nya. Ada orang mengatakan, Ustaz jangan lari pada tajuk, jangan cerita orang-orang ni. Betul dia apa saya? Kalau orang ni boleh menyesatkan, saya sudah pernah berdakwah, orang ni boleh menyesatkan, saya bongkar. Supaya orang-orang yang sudah diberi Allah hidayah tidak disesatkan oleh orang-orang seperti ini. Kemudian penjelasan Ibn Rajab yang kita baca tadi menunjukkan bahawa menyebut kemungkaran dan membongkar segala gerakan dan propaganda ahli bina yang tegar ni, terutama para penyerunya, maka tindakan amar makruf dan nahi mungkar yang sedemikian tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan, malah ianya jihad fi sabilillah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyah. Buku lama mungkin ada perubahan sedikit dengan berbeza dengan buku baru, ya. Kerana para salafus saleh mewajibkan kepada setiap mukmin yang mampu untuk mendedahkan kepada umum jika tujuan dan niat bertindak demikian demi untuk menjauhkan dan menyelamatkan umat agar tidak terlibat, tidak terpengaruh dan tidak terperangkap dalam perbuatan serta hasutan para penghasut bid'ah. Dia menghasut bid'ah ni dalam masjid, makanya bahayanya kerana orang yang datang ke masjid itu orang baik-baik nak beribadah kepada Allah, tetapi ditipu oleh penghasut-penghasut bid'ah. Betul kan? Itu bahayanya. Ahli bid'ah, penghasut bid'ah, anda katakan sekarang penghasut bid'ah ataupun saudagar-saudagar bid'ah, boleh? Sebab mereka dibayar dengan harga yang mahal. Bila ada produk baru dimasukkan kat surat khabar, bermajlis dengan Rasulullah SAW. Bila kau bermajlis dengan Rasulullah SAW? Itu produk baru mereka tu. Apa katanya? Tak malu mereka mengatakan dalam kuliah-kuliahnya, bila anda buat majlis, Rasulullah SAW turun. Mana dikatakan para nabi dan para rasul turun? Kalau minta hujahnya, mereka tak punya hujah kecuali akal-akalan. Sedangkan imam Al-Bahari mengatakan masalah gaib bukan urusan kita, masalah gaib adalah urusan Allah. Adapun roh, urusan gaib. Yas'alunaka 'anil ruh. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang roh, dijawab oleh Allah SWT dengan wahyunya, katakan roh itu urusan Tuhanmu, kamu tidak di ilmu kecuali sedikit. Jadi roh-roh yang ada di alam gaib itu tidak akan turun ke dunia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi mereka menentang Al-Quran, menentang hadis, mengatakan mereka mengatakan roh-roh itu turun dalam majlis mereka. Ini menunjukkan supaya orang terpengaruh, terhasut, majlis mereka lain, majlis antara lain, majlis mereka didatangi oleh roh-roh. Roh apa yang datang? Bukan roh-roh suci. Yang datang roh-roh yang membawa maksiat. Siapa dia? Syaitan. Saya Hidayah nak tanya? Tanyalah. Malah bosnya syaitan paling suka dengan majlis bid'ah. Apa dalilnya? Al-bid'atu ahabba ila iblis min al-ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Dengar ni, ini hadis. Al-bid'atu ahabba ila iblis min al-ma'asiyah. Perbuatan bid'ah sangat dicintai. Hub ahab. Ustaz, dia punya wazan apa dia? Fa'alu. Yang ni ismut? Takdir. Apa arti ismut takdir? Seperti kabir, akbar. Disebut ahabba berhub. Al-bin'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Bin'ah itu sangat dicintai, sangat-sangat digemari, dicintai oleh iblis. Iblis itu kan bosnya syaitan. Daripada maksiat, kenapa? Al-maksiatu yutabu minha wal-bin'atu la yutabu minha. Maksiat pelakunya ingin bertobat, dan maksiat tidak dibawa ke masjid. Anda katakan orang pergi masjid itu berniat baik, takkan nak bawa maksiat. Tetapi maksiat yang paling disukai, dicintai oleh iblis itu dibawa ke masjid. Apa itu bid'ah? Jadi hadis ini mengatakan bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis berbanding dengan maksiat, kerana pembuat bid'ah tak akan bertobat, tetapi pembuat maksiat akan bertobat. Itu hadis. Mengingkari hadis ini, anda katakan tadi, dan imam kita mengatakan tadi, Imam Abdul Bahri, satu huruf anda ingkari kafir, apalagi satu ayat. Lihat dia, hanya orang yang beriman yang diberi oleh Allah SWT kekebalan iman yang tak boleh ditembusi oleh bid'ah. Bagaimana untuk dapat kekebalan iman? Takwa. Bagaimana untuk dapat ketakwa? Sami'na wa ata'na. Kerana ciri-ciri ini sudah diceritakan oleh Allah. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyakuma bainahum ayakulu sami'na wa ata'na. Dikhabarkan oleh Allah, ciri-ciri orang yang sudah kebal hatinya dengan iman, orang-orang bertakwa. Adapun sambutan mereka bila dikatakan, ayo kita kembali kepada hukum Allah, yang ini penentuan Allah, dan hukum Rasulnya, yang ini penentuan Rasulullah SAW dalam Quran Hadis. Mereka semua katakan apa? Sami'na wa ata'na. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ditebusi berbagai najis di hatinya, maka ayat-ayat ini mereka tidak rasakan menggurunkan. Mereka fikir, oh, apa nak lawan ayat ini? Bagaimana nak cantikkan ayat ini? Bagaimana nak hebatkan ayat ini? Bagaimana lama-lama dia orang jadi orang yang paling terhina di muka bumi? Ayat ini sudah hebat saja. Yang jelas, kita tak perlu, yang sudah jelas, kita tak perlu tafsirkan lagi. Imani saja. Kalau Nabi mengatakan kulu bidatun dalala, tak jelas ke? Dikuatkan lagi kulu bidatun dalala wadu dalalatin, tak jelas ke? Kalau ini dah jelas, buat apa kita nak bincang-bincang lagi? Tak hati saja. Kerana ciri-ciri orang yang beriman, apabila diajak kepada penentuan Allah dan Rasulnya, mereka katakan, aku dengar aku taat saja. Adapun berbincangkan lagi, bermakna kita tidak taat. Kita mencari-cari untuk menghalalkannya. Ataupun kita mencari-cari untuk menunjukkan kita lebih hebat daripada Quran Hadis. Kalau tidak, untuk apa? Quran dah mengatakan seperti ini, tapi dia tambah, lama-lama orang bingung. Dia nak menunjukkan bahawa dia hebat, sebenarnya dia bukan hebat, tapi dia dal mudil. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini yang paling kami takuti. Jadi kerana para salafus saleh mewajibkan kepada setiap mukmin yang mampu untuk mendedahkan kepada umum jika tujuan dan niat bertindak sedemikian demi untuk menjauhkan dan menyelamatkan umat agar tidak terlibat, tidak terpengaruh dan tidak terperangkap dalam perbuatan serta hasutan para pengasuh bid'ah ataupun pedagang bid'ah ataupun penjual bid'ah. Mereka buat bid'ah untuk dapat upah. Contohnya maulid, penceramah-penceramah semua dapat upah. Ada yang tak dapat upah? Tak dapat upah tak pergi dia. Saya pernah ditawarkan ribu-ribu untuk ceramah ni. Pernah satu masa persatuan security Malaysia jemput. Dia salah telefon agaknya. Ustaz, kami nak adakan maulid besar-besaran. Saya pernah dengar nama ustaz. Saya pun selalu dengar kat YouTube, tapi tak yang mana saja dengar tak tahu. Kami ingin menyebut ustaz, kami dah mesyuarat. Ustaz akan dibawa ke dewan ni di Kuala Lumpur dan kami semua akan turun. Yang ni semua persatuan-persatuan mereka akan turun. Jadi semua kami akan tanggung daripada Johor, daripada Senai, tiket kapal terbang sampai di airport akan diambil. Ustaz akan ditempatkan di hotel biasalah. First class lah kan. Kemudian kami bercadang cukup tak 10,000 Ustaz? Subhanallah, pada masa itu 10,000 kawan perbu mata pun tidak. Tak jadi masalah. Wah, tak tidur malam tu. Sebab 10,000. Tapi nak katakan majlis maulid tu bid'ah. Terkejut dia. Adakah satu? Dia cakap, ya ke Ustaz? Ya ke Ustaz? Lama-lama, tak apalah Ustaz. Tanya. Subhanallah. Tengok perangkap syaitan. 10,000 je. Semua dibagi. Malah boleh duduk seminggu di mana? Di Kuala Lumpur atau diberi kemewahan. Artinya kesana ke sini jadi masalah. Ini perangkap syaitan ya. Subhanallah. Bukan sikit dia bagi saya. Itu sebab kita katakan bahawa mereka itu adalah pedagang-pedagang, penjual-penjual agama ataupun pedagang bid'ah, penjual-penjual bid'ah. Mereka sentiasa cari produk-produk yang baru. Betul kan? Makin banyak produknya, makin hebat dia. Yang mengangkat mereka syaitan, tetapi orang sunnah yang mengangkat adalah orang-orang beriman. Jadi biarlah kita diangkat oleh Allah pertama. Kemudian diangkat oleh orang-orang beriman. Jangan diangkat oleh orang-orang yang dipandu oleh syaitan, yang ini ahli bid'ah. Ada orang tak senang tu. Saya cakap macam ni, ada orang tak senang. Tapi bukan depan saya ni yang dengar tu, kalau sampai kepada mereka. Tapi saya tak peduli. Sudah saatnya saya mengatakan yang hak. Kemudian ahli bid'ah, penghasut dan penjuru. Ahli bid'ah, penghasut dan penjurunya amat membahayakan agama dan umat, sehingga Abu Khalabah berfatwa, maqtada'a rajulun bid'ah illa tahalla as-sayf. Tidaklah seseorang itu membuat bid'ah kecuali dihalalkan pedang yang dibunuh baginya. Artinya kena pancung kepadanya. Itu zaman mereka. Tapi zaman sekarang, ahli bid'ah diangkat. Anda pergi masjid bawa sunnah kena halau. Anda pergi masjid bawa bid'ah, anda diangkat. Cepat naik. Ya kan? Cepat dinaikkan. Kalau sekarang, itu sebab kata imam Al-Lalaki tadi, zamanmu adalah zaman fitnah. Kita ni Al-Bahari dalam syarah sunnah tadi. Dihalalkan pedang bermaksud ialah dihalalkan bunuh. Tapi bukan kita yang bunuh, pemerintah. Kita jangan bunuh. Nanti dapat ni antum pun aku punya hujah. Aku mesti laksanakan. Tak laksanakan nanti kafir. Antum pun jangan begitu. Jangan, bukan antum yang boleh bunuh. Siapa boleh bunuh? Pemerintah. Kalau pemerintah ini sudah kembali kepada sunnah. Diharapkan pedang bermaksud ialah diharapkan bunuh, terutama apabila mencipta bid'ah yang membawa kepada arus kekafiran, yang ini murtad atau syirik. Ya, yang ini syirik besar, bukan syirik kecil. Yang ini kepada umat, menjadikan umat kafir ataupun murtad ataupun syirik-syirik akbar. Adalah benar apa yang dikatakan oleh ahli ilmu sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Innal bid'ata mustaqqatun minal kufri. Sesungguhnya bid'ah itu datang dari kekufuran. Diambil daripada, lihat dalam Iktidak Suratul Mustaqim oleh Ibn Taymiyyah. Buku ni cantik, buku ni banyak fatwa di dalamnya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Apa nama bukunya? Iktidak Suratul Mustaqim. Saya rasa sampai di situ sahabat. Yang ni buku baru. Besok kita menyambung di halaman 177. Buku yang lama. Ya, sama juga ya. 173. Itu ayo. 173 besok menyambung. Ada soalan yang ingin dikemukakan? Tak apa, cukup dulu di sini. Boleh ambil apa ni ya, soalan ni? Ustaz. Ya, saya. Sahabat. Saya tanya pasal sifat semalam di Kuala Lumpur. Ya. Dalam muka surat 1-9. Ya. Membaca Al-Fatihah saja. Ustaz boleh terangkan tak? Baca semua. Baca Fatihah saja berhenti. Tak, dia apa dia? Ada penerangannya tapi saya tak faham. Okey, bawa sini. Bawa sini. Sahabat ya, jangan malu bertanya tentang bab solat. Sebab wa innaha lakabiratun. Membaca Fatihah saja, tadi yang baca ni, tak baca keseluruhannya. Okey, kalau tak faham keseluruhannya, Muaz bisa solat Isyak bersama Rasulullah SAW pada akhir waktu, lalu pula mengimami solat para sahabat, sahabatnya. Pada suatu malam ketika ia mengimami solat para sahabatnya, ada seorang anak, anak muda dari kaum Bani Salamah bernama Salim. Ketika anak muda ini merasakan lamanya solat, ia keluar dari solat jamaah, kemudian pergi ke sudut masjid untuk solat sendiri. Sesudah itu ia keluar lalu mengambil kendali untanya dan pergi. Ketiga itu Muaz selesai solat Muaz selesai solat, kejadian itu diceritakan kepadanya. Muaz berkata, anak itu terkena sifat munafik. Saya akan menyampaikan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Anak muda itu berkata, saya pun akan menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang dilakukan oleh imam. Esok harinya mereka datang kepada Rasulullah SAW, lalu Muaz menceritakan perbuatan anak muda itu. Tetapi anak muda itu berkata, wahai Rasulullah, dia solat lama bersama Tuhan. Kemudian dia pulang lalu mengimami solat kami. Lama sekali. Budak ini ataupun orang muda ini, lihat Muaz, dia tidak pernah melepaskan sembahyang berjamaah Rasulullah SAW, sebab dia nak jadi makmumnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering membaca surah yang panjang waktu isyak. Jadi budak ini ditunggu untuk jadi makmumnya Muaz, sebab Muaz diwajibkan oleh Rasulullah SAW atau dilantik oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam di kampungnya. Jadi setelah sembahyang Rasulullah SAW, dia pun balik ke kampungnya, maka jadi imam di sembahyang panjang. Orang muda ini tak tahan, dah lah tadi tunggu Muaz nak datang jadi imam lambat. Kemudian dia baca sembahyang isyak, bacaannya panjang-panjang surah Al-Salam. Jadi dia pun menyendiri di sembahyang, dia baca Fatihah saja, tak baca surah. Tak baca surah. Okey. Bila tak baca surah, besoknya bila Muaz tahu bahawa dia sembahyang tak ikut jamaah, kedua, dia nak cepat, dia baca surah saja, dia baca surah saja Fatihah, nak cepat, maka dia ajukan surah Al-Salam. Kalau kita baca di sini, Rasulullah SAW menganggap kedua-duanya sah. Tapi dimarah Muaz kerana panjang sangat, sebab boleh jadi fitnah. Kita baca keseluruhannya. Jadi kalau kita nak baca panjang, kalau dah sembahyang terlambat, panjang itu lagi dilarang. Kita boleh istinbat hukum di sini, ia boleh membaca Fatihah saja, sembahyang tetap sah. Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Jadi orang muda ini dia berpisah, dia sembahyang sendiri, nak cepat dia baca Fatihah, nak cepat sangat tak baca surah. Cepat Allah dalin amin Allahu akbar. Dia terus sembahyang sah. Tetapi sebaik-baiknya baca surah. Jangan kita ambil ni, dia ni terdesak, dia ni nak cepat, dia ni ada hal. Yang kita ambil yang paling mudah seperti ini, kenapa? Jadi kalau kita sembahyang, anak desa kepada antum, jangan baca Fatihah saja. Tetapi kita baca setelah baca Fatihah, hasil sembahyang sunnah, betul kan? Kebanyakan orang semai sunnah seperti ini. Qabliyah, Ba'diyah, semai-semai sunnah, mereka tak baca surah. Jadi lepas Radhalin, mereka tak baca surah. Ini tak baca sunnah. Anak minta mulai hari ini semai sunnah tetap membaca surah, walaupun surah pendek. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan surah apabila sembahyang semai sunnah. Jadi ini maksudnya. Jadi orang muda ni, dia sembahyang baca Fatihah nak cepat, tapi tak baca surah. Sah tak? Sah. Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa tak baca Fatihah. Tapi jangan dijadikan ini sebagai hukum untuk terus sembahyang tak baca surah. Kerana orang muda ini kan nak cepat dia, sehingga dia marah kepada Muaz, sehingga dia mufarakah kerana nak cepatnya. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita ambil dua. Satu, Muaz boleh menjadi imam bagi orang sembahyang wajib walaupun dia sembahyang sunnah. Sebab Muaz apabila sembahyang di belakang Rasulullah SAW, dia sembahyang wajib. Tidak ada sembahyang wajib dua kali. Faham tak? Jadi Muaz pada masa itu, dia jadi imam di sembahyang sunnah, tetapi di belakang sembahyang, sembahyang wajib. InsyaAllah, ini bermakna sembahyang sunnah boleh berjamaah. Ini bermakna juga sembahyang sunnah boleh membaca dengan jahrah. Seperti Muaz melakukan sembahyang ba'da tuli' isyak 4 rakaat itu dengan jahrah membaca. Dan dibolehkan membaca tahiyat awal. Sebagaimana Muaz jadi imam membaca tahiyat awal. Jadi ini di antara, makanya perlu guru. Entah apa kau bertanya. Kalau tidak, sampai bila saya tak faham. Walaupun dari kitab. Okey, ambil kitab atas pula. Okey, saudara Bergani, ambil soalan apa yang ada di sini. Ustaz, jika kita solat Jumaat di luar masjid dan tidak menghadap kiblat, adakah sah solat itu? Apa sebab tak menghadap kiblat? Itu saya nak tahu. Menjadi rukun dan syarat menghadap kiblat, kecuali kita tak tahu kiblat, kecuali kita dalam keadaan terdesak tak boleh menghadap kiblat. Tapi selagi ada ruang dan ada tempat untuk menghadap kiblat, kita pergi yang ke tempat yang tak menghadap kiblat. Kalau entah tak ada sebab, maka sembahyang tadi tidak sah. Kerana di antara rukun dan syarat sahnya sembahyang adalah menghadap kiblat. Ada yang mengatakan jadi rukun dan jadi syarat. Ada mengatakan rukun saja, ada mengatakan syarat saja. Tak ada. Dua-dua kadang-kadang boleh pakai menghadap kiblat. Teruskan. Ustaz, adakah medical insurance dibenarkan di dalam Islam? Tengok polisi dia bagaimana. Ya kan? Ada yang insurans ni kalau ada kecederaan ataupun ada sebab baru dapat, kalau tidak hilang. Itu satu penipuan. Banyak insurans yang masih kekal seperti ini. Tengok polisi dia. Kalau polisinya menindas, menzalimi, kita katakan itu haram. Tapi untuk membantu, tapi biasanya insurans ini banyak benda-benda yang syubhat di dalamnya. Dan ditakuti orang yang main insurans ini nanti bukan tawakal kepada Allah, bertawakal kepada makhluk tu. Kepada apa? Kepada duit tu. Oh, aku jadi berani, jadi itu dan ini kerana dia insurans dan sebagainya. Sebaiknya kita bertawakal kepada Allah, jangan disyubhatkan tawakal kita. Kerana Quran mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Jadi dengan ada insurans medical ke insurans apa sekalipun, kalau menjadikan kita bertawakal kepada Allah dengan kesyirikan, maka tinggalkanlah insurans ni. Kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa, kalau terpaksa tinggalkan. Jadi orang-orang yang bekerja insurans ni jangan terasa tertekan malam ni. Kalau kita terpaksa bekerja di situ ataupun terpaksa berniaga itu, kita teruskan dulu. Tetapi kalau boleh kita tukar kepada yang lain, kita tukar, ya kan? Tapi nanti jangan salah sangka. Kalau ustaz mengatakan ini syubhat haram, lama-lama ditutup kedainya. Ya Syekh, hantar bukan menyusahkan diri hantar, tapi menyusahkan orang lain lagi. Orang yang berurusan insurans dengan hantar susah nanti. Jadi kita boleh bincang dalam hal ini, insyaAllah. Teruskan. Ustaz, ini bilang tadi Ustaz, ada tikar tidak selari dengan masjid yang dipertahankan di luar. Itu betul kan? Man ra'a minkum mukaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adaful iman. Apabila lihat kemungkaran, betul kan, jangan ramah-ramah kita pakai-pakai ikut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Ini bertolong-tolong atas kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan. Ini dosa. Takutnya nak betulkan ni macam mana ya? Baru nak menghadap orang yang tak pakai pedang. Anda takut bagaimana kalau orang pakai pedang menghadapi perang? Lagi ketakutan nanti. Subhanallah, betul kan? Betul kan? Malah kalau kita sembahyang di masjid, kalau kita di depan, apa salahnya tengok ke belakang? Yang tak rapat suruh rapat. Dulu apa orang nak tengok kita? Saya buat sekarang macam tu. Saya tengok ke belakang, tak rapat saja suruh rapat. Ada orang tak peduli, dia tengok tak peduli. Tak bergerak pun. Itu kata orang Arab himar, tahu himar? Apa himar? Keldai, malah seburuk-buruk keldai. Kita dah nasihatkan dia tak mau ikut, dah takut. Wa ma alaina illa al balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan dengan membawa hujah. Teruskan sahabat. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah fahaman-fahaman yang beracun telah masuk ke jemaah umrah Malaysia baru-baru ini? Dan sekarang misalkan rakyat Malaysia sendiri kerana Arab Saudi ingin menyekat bilangan jemaah haji dari Malaysia. Makanya bidat dia pari, mereka buat demo. Subhanallah. Dulu masa-masa saya menceramahkan tentang demo, berapa tahun dulu, orang ketawakan, orang kutuk. Tapi dengan usaha kita kerana Allah, kerana Allah, saya pernah dijemput secara resmi untuk memberi nasihat kepada orang-orang tertentu yang berperanan di Malaysia. Alhamdulillah, dengan ceramah dan perbincangan, dan kerajaan Malaysia sekarang menjadikan fatwa menentukan bahawa demonstrasi haram, mereka keluar fatwa. Dan alhamdulillah, di antara buku yang terbanyak tersebar di kalangan mereka adalah buku yang saya tulis, demonstrasi ada sini tak ada ya? Ya, demonstrasi bukan jihad. Subhanallah. Begitu juga kerajaan Saudi sudah lama mengharamkan demo. Kerajaan Saudi mengharamkan demo kerana mengambil fatwa daripada Lujnah Ad-Daimah. Dan bila kita kembalikan kepada sejarah, di dalam pemerintahan Islam seawal pemerintahan Osman, mereka adakan demo. Siapa adakan demo? Siapa jadi kepalanya? Al-Yahud La'natullah, Abdullah bin Sabah. Dengan adanya demo, maka Umar dapat dibunuh. Oleh kerana mereka marah sangat Umar, maka mereka buat demo kepung rumah Umar, maka Umar dibunuh. Jadi demonstrasi ini Utsman dibunuh dengan adanya demonstrasi asalnya. Jadi demonstrasi sudah berlaku di negeri Islam, dan orang-orang Islam dari dulu sampai sekarang mengharamkan demonstrasi kerana demonstrasi adalah ciptaan Yahud untuk membunuh pemerintah ataupun menjatuhkan pemerintah ataupun nak buat huru-hara ataupun menjadikan keselamatan dalam negeri dan juga menjadikan kacau bila dan huru-hara. Contohnya, bila atas nama Malaysia bersih, bersih apa ni? Bersih kuning. Kuning itu keramanya orang Hindu. Amega tu dia punya imam. Perempuan lagi, Amega tu jadi imamnya bersih. Dia orang-orang yang dikatakan orang Hindu. Orang Hindu kan kuning. Suka kuning betul tak Ustaz? Ah, pakai kuning. Kalau bersih itu putih, tapi tak pernah bersih. Kalau baju bersih, kuning, kita kelorok, tak putih-putih juga, itu tak namanya tidak bersih. Tak akan bersih, betul kan? Kalau baju anda putih jadi kuning, dikelorok, tak hilang juga dia kuning. Itu maknanya bukan bersih. Jadi mereka buat demo di Saudi. Kalau dia dah berani buat di negerinya, kereta polis pun dipecahkan, kemudian polis pun diserajang. Ini membahayakan kepada orang Islam sendiri. Sedangkan di dalam hadis, setiap maknanya orang Islam adalah menyelamatkan orang lain dengan tangannya dan mulutnya. Ini tangannya, mulutnya, kakinya semua bertindak. Habis orang Islam dikerjakan. Sedangkan ya, orang Islam menyuruh kita berkata-kata yang baik. Dan setiap demo, kita tengok, kata Rasulullah SAW, setinggi-tinggi iman adalah qaulu la ilaha illallah. Serendah sekali membersihkan jalanan. Tetapi lepas demo, demo jalanan tu, dikatakan demo jalanan, apa jadi? Allah mak, dia punya kotor. Malah bukan mengotorkan jalanan, dirosakkan barang orang, betul kan? Sehingga peniaga-peniaga berasa rugi ribu-ribu ringgit setiap ada demo. Barang dia separuh dirosakkan. Ini apa ni? Bersih? Jalan ditinggalkan dah kotor. Bangunan kotor, rosak dan sebagainya. Ini bukan bersih. Ini bukan bersih, ini paling kotor. Demo yang dilakukan oleh Amiga tu sebagai imam mereka, lihat imamnya perempuan. Bersihnya kuning. Kalau kuning tu Allahu Akbar. Jadi mereka ni bukan saja membahayakan negara, tapi membahayakan, boleh katakan, rakyat dan keselamatan dalam negeri. Kenapa? Dibawanya demo ni keluar negeri atas nama Malaysia kan. Sebab apa kuning itu? Kan lambangnya persatuan pendimo-pendimo di Malaysia. Itu kuning bersih namanya. Dibawa ke Saudi, ia situ kan tempat orang aman, baladul amin. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, tak, Allah mengatakan itu dinamakan baladul amin. Apa dia? Saya masuk ke aman. Tetapi kalau di situ dia buat, kalau di Mekah ia dikatakan baladul amin, kalau di Madinah dikatakan baladul amin, kalau di Mekah dibuat, ini bukan mencabar negara Malaysia saja, tapi mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja mencabar negara, tetapi juga mencabar Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, dan mencabar umat Islam seluruhnya. Di mana hati umat Islam? Di Mekah. Di mana hati umat Islam? Di Madinah. Kalau dua tempat ini dicemari dengan perbuatan kotor seperti ini, ini bermakna dia mencabar seluruh umat Islam. Ini perbuatan Yahudi. Ini perbuatan Yahudi. Maka anda katakan sampai hari kiamat demonstrasi itu tidak pernah diharapkan dalam Islam. Bersih adalah orang-orang yang berani mencabar Allah dan Rasulnya. Kenapa dibawanya ke Mekah? Tidak puas dia mencabar pemerintahan Islam di Malaysia, dia tidak puas mencabar orang-orang yang kembali kepada sunnah di Malaysia, tapi dibawa lebih besar lagi mencabar dicabarnya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jangan ikut-ikutan dia. Bersih ini tidak pernah bersih. Bersih ini adalah pencemar agama, kerana dia mengatasnamakan keadilan. Kalau dah cari keadilan di Malaysia, kenapa dibawa ke Mekah? Ini kerajaan Saudi sudah berpengalaman. Yang mana dulu, apabila Syiah dapat menjatuhkan satu kerajaan Syah, dia cuba menggunakan taktik yang sama, buat demo besar-besaran di Mekah, terutama Hussein Haji, dia ingat dapat sambutan daripada dunia. Tujuannya untuk menjatuhkan kerajaan Saudi pada masa itu. Tetapi kerajaan Saudi bijak, dan dakwah dan doa orang-orang salaf di Saudi masih disamakan oleh Allah. Anda katakan dakwah dan doa orang-orang salaf, ulama-ulama salaf di Saudi masih diterima oleh Allah Taala, maka selamat daripada penipuan Syiah, daripada konspirasi Syiah, daripada kejahatan Syiah, Begitu juga di Malaysia. Selagi mereka kembali kepada manhaj yang sahihah dan ingin, kalau belum, mudah-mudahan sudah kembali kepada manhaj sahihah, Allah Subhanahu wa taala akan sama mereka. Ini janji Allah ya, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi demo yang mereka lakukan di mana? Di Mekah, itu berbuatan bukan daripada ajaran Islam tetapi ajaran Yahudi. Ajaran Yahud. Siapa dia? Abdullah bin Sabah. Dan saya bacakan ayat tadi, walam tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi Nasrani kepada kamu kecuali kamu ikut mereka. Dan demonstrasi yang ada di Malaysia itu rancangan Amerika. Itu rancangan CIA untuk menghuru-harakan, paling-paling menghuru-harakan Malaysia. Dan demonstrasi yang ada di Malaysia, para pendemo itu perlu bertobat. Sebab bukan saja mengancam polis, membahayakan polis dan orang-orang, tapi juga keselamatan dalam negeri. Jadi perlu bertindak. Dan anda tidak boleh buat apa, cuma nasihat, adinun nasihat, dan nasihati kepada semua orang Islam yang ada di muka bumi ini, yang boleh dengar, yang faham, demonstrasi hukumnya haram sampai yang kiamat. Jadi kita jangan ikut-ikutan, ya? Wallahualam. Ini nasihat saya, semoga dapat didengar. Ya, ambil lagi soalan yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah apabila ada orang-orang kafir menggunakan kalimah Allah untuk tujuan provokasi, seperti diletakkan kalimah Allah kasut dan sebagainya? Saya katakan, kalau itu perbuatan orang-orang yang dikatakan orang kafir, orang kafir sama Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka tidak senang dengan kalimah Allah. Mereka tidak senang dengan kalimah Allah. Kalau mereka senang dengan kalimah Allah, mereka beriman dengan Allah, betul kan? Yahudi, Nasrani, Majusi tidak senang dengan kalimah Allah. Kalau mereka senang dengan kalimah Allah, mereka sudah beriman. Jadi mereka sekarang, oleh tak kerana tak senang dengan Allah, mereka tak senang dengan orang yang beriman dengan Allah. Maka digunakan isu kalimah Allah untuk menjadi huru-hara orang-orang yang beriman itu bangkit. Bila kebangkitan, mereka ambil kesempatan kemarahan orang Islam ni dengan berbagai-bagai tindakan yang boleh anda katakan sekali lagi mengancam keselamatan dalam negeri. Jadi kita katakan, kita tangani dengan cara baik, biar pemerintah tangani. Bila pemerintah mengatakan tidak boleh, kita katakan tidak boleh. Kenapa orang kafir gunakan kalimah Allah? Mereka ingin sesuatu untuk merosakkan Islam di dalam, betul kan? Seolah-olah, oh tengok kami pun dengan kamu sama, kami gunakan kalimah Allah, besok anak kita yang tak tahu, oh dia pun sama dengan kita pun. Tengok dia mengajak kepada Allah, dia mengajak kepada Allah, jadi agama semua sama. Apa salahnya kita masuk Yahudi? Apa kita? Ini satu diayah yang dilakukan oleh mereka untuk menipu orang Islam. Anak katakan bahawa kalau boleh dihalang, dihalang. Sebab ditakuti nanti orang Yahudi, Nasrani, Majusi dikatakan agama kamu dengan agama kami sama. Kan kita mengajak kepada Allah. Ini perangkap. Kamu mengajak kepada Allah, saya mengajak kepada Allah, kami mengajak kepada Allah kan sama. Ya, sama-sama je lah. Jadi kalau di demo, kita menggunakan kalimah Allah atau kalimah Allah, jom kita demo. Kalau di pemberontakan, oh, kita jangan tertipu. Orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi menggunakan kalimah Allah bukan tujuan yang baik, tapi tujuan untuk menghancurkan kita. Jadi jangan tertipu. Ya, kalau boleh kita halang lah. Kalau boleh kita halang. Sebab tujuan kita untuk menyelamatkan agama Allah. Tujuan mereka untuk merosakkan agama Allah. Jadi selamatkan agama Allah, jangan mereka cemari nama Allah dengan tujuan yang buruk mereka. Wallahu a'lam. Teruskan sahabat. Ustaz, adakah buku yang Ustaz tulis memperkenalkan dan mengajak orang ke manhaj salaf? Saya sudah menulis satu buku, Manhaj Salaf Aqidah Salaf. Buku ini kita mengambil contoh daripada Rasulullah, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan saya sudah menjelaskan apa itu salaf, apa itu manhaj, dan apa itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Dalam buku itu saya membawa hujah, bukan kata-kata yang saya karang. Tetapi dari sekian jumlah buku yang saya baca yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, maka saya kutip bertahun-tahun, saya jadikan satu buku. Dan tak tahu buku ni ada kat sini atau tidak, tapi buku tu diberi percuma. Saya tak tahu masih ada atau tidak buku tu. InsyaAllah buku ni kalau boleh setiap sahabat memiliki buku tu. Dan minggu depan kalau Salman ingat, saya akan bawa buku tu. Dan buku tu perlu dibaca. Sebab bagaimana kita nak kembali kepada manhaj salaf kalau kita tak tahu manhaj kita sendiri? bagaimana kita nak mencintai salaf kalau kita tahu apa itu salaf? Bagaimana kita nak milih manhaj ataupun jalan kalau kita kenal jalan yang sebenar? Jadi akidatul salaf, manhaj salaf, saya menjelaskan sejelas-jelasnya secara ringkas, mudah dipahami, bahasa yang mudah. Sebab syekh saya dulu mengatakan kepada saya, Ya Bni, artinya wahai anakku, kau nak menulis besok, menggunakan bahasa yang mudah. Jangan peduli dengan gaya bahasa orang yang kaulun zuhruhun, kata-kata indah tapi rata raham. Kadang-kadang orang suka kepada bahasa yang indah tapi tak diisi. Itu kaulun zuhruhun. Biar bahasanya mudah, yang terpelajar boleh faham, yang tak punya pelajaran boleh faham. Itu yang saya maksudkan. Maka saya tak perlu menulis bahasa yang begitu sastra dan sebagainya. Tapi yang saya targetkan adalah kepahaman. Saya rasa sampai di situ sahabat, waktu dah habis. Banyak lagi soalan? Tiga-tiga? Kita berkorban masa sedikit. Okey, habis. Ustaz, saya berwudu, bolehkah saya sentuh isteri? Batalkah untuk saya berdasarkan sunnah? Ini dua mazhab. Satu mazhab mengatakan batal, satu mazhab tidak mengatakan batal. Kerajaan Malaysia sendiri sudah mengiktiraf batal. Contohnya jemaah haji yang pergi Mekah suruh saksi ikut mazhab tidak batal. Mana tidak batal lah. Ya kan, untuk kemudahan. Kenapa disuruh tukar mazhab? Supaya mudah. Jadi ambil yang mudah. Nabi mengatakan yasiru fala tu'siru. Ambil yang mudah kerana tidak ada kesalahannya. Ambil yang mudah ni malah memudahkan, betul-betul mudah. Tidak batal. Ya, yang batal apabila antara bercumbu dengan isteri yang tak bernafsu, ditakuti keluar mazi, maka batal. Selagi pegang-pegang pimpin-pimpin nak jalan melintas jalan, pimpin tak ada masalah. Ya kan? Hatta memegang perempuan lain pun tidak salah, cuma memegang dengan sengaja hukumnya haram. Ikan alam sezina, tetapi terpegang tidak batal, tidak batal. InsyaAllah. Ambil soalan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa apabila Madri Kristian membuat solusi pada orang yang tidak puji, dia boleh jadi takut apabila dia membaca Bible? Dan Bible itu adalah dia suahe. Jadi soalan saya, kenapa dia boleh takut apabila betul ke ni? Jangan main wayang aja. Anak takut main wayang aja. Lupakan tu, itu tak betul. Teruskan. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membaiki gigi memasang braces agar tampak lebih cantik? Untuk meratakan supaya senang makan, tidak menyusahkan dan sebagainya, tak ada masalah. Yang tak boleh dikikir. Kalau dikikir, diratakan ataupun dijarangkan, itu hukumnya haram. Tetapi yang katakan tamak jongang misalan, dia nak makan susah, nak gigit apple pun susah bila jongang, betul kan? Maka dicuba dirawat bekam masa yang panjang, itu dia diratakan, tak ada masalah. Tetapi menggunakan kikir untuk dijarangkan, untuk diratakan, itu hukumnya haram. Yang itu bukan, itu untuk menggunakan ilmu yang Allah bagi untuk memudahkan kita makan, tak ada masalah. Yasiru fala tu'siru, itu boleh digunakan, memudahkan jangan disulitkan. Jadi saya rasa sampai di situ dulu. Saya ucapkan kepada sahabat, semoga diterima hujah-hujah yang kita datangkan dalam jawapan-jawapan yang diberikan tadi, di antaranya tentang demonstrasi. Ini masalah paling sensitif. Besok anda pergi Malaysia, jaga-jaga. Kenalah orang-orang demo ni paling marah dengan saya. Saya akhiri aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم